kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Islam adalah agama yang mulia. Karena Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang zahir, yang tinggi, tidak ada agama lain selain daripadanya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya seorang muslim kaum muslimin adalah umat yang mulia karena Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka agama yang sempurna. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah panglimanya saat menaklukkan Palestina. Apa kata beliau? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Kalaulah bukan Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan Islam, maka kita akan kembali kepada asal penciptaan kita, makhluk yang hina, yang rendah, yang tidak memiliki apa-apa. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma taghayna ghairah azallanallahu. Kita ini adalah orang-orang, bangsa, umat, kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Dan selagi kita mencari tuntunan, pegangan hidup, pedoman dan panduan selain daripada Islam, adzallanallah. Allah akan menghinakan kita. Dan inilah realita yang kita hadapi sekarang. Dilema yang dihadapi oleh kaum muslimin. Dengan keislaman mereka, pengakuan mereka sebagai penganut, pemeluk agama Islam. Tetapi kita lihat kehinaan sebagian besar umat Islam di hadapan orang-orang kufar. Serta umat-umat yang membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah wahai saudara-saudariku, kemuliaan-kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu di dalam sejarah harus ditebus dengan harga yang mahal. Maka pendahulu-pendahulu kita salafus saleh yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berjuang, mereka berkorban dengan apa yang mereka miliki, harta bahkan jiwa raga mereka. Dan Islam menuntut kita untuk berkorban jika kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Saudara-saudari, ini dia pelajaran berharga yang akan kita bicarakan pada hari ini. Pelajaran faedah pengorbanan atau berkorban di dalam Islam. Ini bisa kita petik, kita ambil dari ibadah kurban tersebut. Dan pelajaran ini, wahai saudara-saudariku, pelajaran at-tadhiyah. Jadi kalau kurban itu dalam bahasa Arab apa? Udhiyah. Sedangkan berkorban atau pengorbanan itu dalam bahasa Arab tadhiyah. Jadi dekat sekali. Nah, hari ini umat Islam sangat membutuhkan pelajaran ini agar mereka mau berkorban, karena memang itulah tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan apa Allah tukar? Dengan surga. Nah, pelajaran ini bisa dipetik oleh kaum muslimin dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam, yang beliaulah yang pertama mencontohkan ibadah kurban itu. Di mana beliau ketika itu berkurban dengan sesuatu yang sangat dia cintai, dengan belahan hatinya, dengan jantungnya, yaitu putra kesayangannya. Ibrahim alaihi salam telah memberikan contoh dan suri tauladan yang sangat berharga, pelajaran bagaimana sebuah pengorbanan dalam mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini kita bersama dalam sebuah perjalanan agung, pengorbanan seorang nabi untuk mematuhi perintah Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita petik dan mari kita belajar dari Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Mari kita petik pelajaran berharga ini. Bagaimana seseorang itu berkorban? Bagaimana seseorang itu mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun harus mengorbankan yang paling berharga dari dirinya? Ibrahim alaihi salam, setelah beliau berdakwah di kampung halamannya, lalu mendapatkan ujian dan cobaan sehingga beliau terpaksa hijrah, meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang lain. Lalu seiring perjalanan waktu, usia yang kian bertambah, Nabi Ibrahim alaihis salam bermunajat, merendahkan diri, bertadarruk kepada Allah Azza wa Jalla agar dianugerahi keturunan yang soleh, agar dianugerahi anak yang soleh yang akan melanjutkan perjuangannya untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dari ancaman kaumnya yang berusaha menghalangi dakwahnya, mencelakainya dengan membakarnya dan lain sebagainya, ujian-ujian yang beliau hadapi, maka Nabi Ibrahim pergi hijrah. Ketika itu dia berkata sebagaimana Allah ceritakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 26, "Inni muhajirun ila Rabbi." Sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Di dalam ayat lain di surah As-Saffat, Allah juga menceritakan dengan bentuk kalimat yang lain. Ibrahim berkata, "Wa qala inni dhahibun ila Rabbi sayahdin." Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi kepada Rabbku, ke jalan Rabbku, menempuh jalan Rabbku, sayahdin, dan Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku." Ini pelajaran juga bagi kita. Orang yang ingin mendapat petunjuk, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, harus berusaha. Tidak hanya berpangku tangan. Dia harus berusaha mencari kebenaran tersebut. Dia harus berjuang untuk menempuh jalannya. Seperti Nabi Ibrahim Khalilullah, ketika dia tidak diterima di kampung halamannya dan tidak memungkinkan bagi dia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di sana, maka dia menempuh jalan lain, hijrah ke bumi Allah yang lain. Dan dia berkata, "Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku pergi meninggalkan kampung halamanku menuju tempat yang telah diperintahkan oleh Rabbku, dan sesungguhnya Rabbku akan menunjuki. Kemudian Ibrahim alaihi salam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi putra anak saleh yang akan membantunya menegakkan perintah yang agung ini, menegakkan kalimat tauhid. Nabi Ibrahim pun berkata sebagaimana dilanjutkan oleh Allah di dalam surah As-Saffat tersebut, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, habli, anugerahkanlah untukku, minas salihin, dari keturunan-keturunan yang soleh. Dan Allah kabulkan doa nabinya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya. Fabasyarahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan kami anugerahi ghulam, seorang anak halim yang sabar, lapang dada dan tidak tergesa-gesa. Kemudian datanglah tanda-tanda kabar gembira tersebut kepada Nabi Ibrahim. Tanda-tanda bahwa doanya dikabulkan. Lalu lahirlah seorang putra, anak yang sangat dicintai, yang diharapkannya kelak melanjutkan perjuangannya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memerangi kesyirikan, menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Tumbuh besar anak tersebut ketika dia sudah tumbuh dan beranjak besar, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Di sini ujian itu tiba. Anak itu di masa dia mulai-mulai besar, bisa berjalan, kemudian berlari, mulai bermain, mulai bisa diajak, itu adalah saat-saat yang menggemaskan, saat-saat di mana hati orang tua itu sangat terpaut kepada anaknya. Apalagi seorang ayah melihat anak laki-lakinya itu, anak pertamanya yang menjadi harapan dan kebanggaan bagi dia. Datang ujian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Tatkala anaknya itu sudah mulai beranjak besar. "Qala ya bunayya wa hayy ananda," kata Ibrahim kepada anaknya, "Inni ara fil manam, aku bermimpi anni adzbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara." Maka pikirkanlah, apa pendapatmu tentang mimpiku ini? Belum puas lagi hatinya bersama anak yang sangat dicintainya ini, belahan jiwanya, belahan jantungnya, datang ujian dari Allah. Karena mimpi seorang nabi adalah hak. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan dia harus menjalankan itu. Bayangkan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, mengorbankan anaknya sendiri. Ini adalah sebuah pengorbanan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dengan apa? Kalau mengorbankan harta, barangkali tidak terlalu berat. Kalau bahkan seorang orang tua itu mengorbankan jiwa dia, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi ini mengorbankan anaknya sendiri. Lihatlah kisah Ashabul Ukhdud. Ketika seorang ibu itu ragu dia untuk mencampakkan dirinya ke dalam api tersebut bersama anaknya. Dilihatnya anaknya yang kecil, ragu, takut dia, bimbang. Begitu hati orang tua, bahkan mereka rela mengorbankan lebih. Kalau bisa memilih, orang tua itu rela mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim berkorban dengan sesuatu yang paling dia cintai. Dan memang demikian, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kalian mengorbankan, menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Dan ini adalah ujian yang sangat berat. Ujian yang barangkali yang seperti itu tidak ada lagi tandingannya dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia. Pengorbanan yang betul-betul sampai kepada puncak pengorbanan yang tidak sanggup logika manusia untuk menalarnya, mengukurnya. Kenapa harus berkorban dengan itu? Ini kan darah dagingnya, anaknya sendiri. Tidak sampai akal manusia ke situ. Ini, wahai saudara-saudariku, adalah sebuah pengorbanan yang menggambarkan puncak ketaatan, manisnya keimanan, dan besarnya istislam, kepasrahan, serta penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pengorbanan yang menunjukkan keyakinan yang pasti, yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai saudara saudariku, wahai kaum muslimin, sanggupkah anda membayangkan ketika seorang tua membaringkan anaknya, menyiapkan pisau untuk mengorbankan anaknya? Sanggupkah anda membayangkan bagaimana Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla itu, mengorbankan anak semata wayangnya ketika itu yang sangat dicintainya? Ibrahim berkata dengan tegar, dengan penuh keyakinan, kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara, wahai anakku, aku bermimpi melihat diriku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu dan pendapatmu dalam hal ini. Orang tua di hari ini, di zaman sekarang, wahai saudara saudariku, terkadang merasa iba, merasa kasihan untuk menyampaikan agama, perintah Allah kepada putra-putrinya. Kasihan anak saya, nanti dia begini, terlalu berat. Subhanallah. Mari kita mengaca diri. Coba cari orang tua. Coba cari orang tua yang bersungguh-sungguh untuk menjaga kedisiplinan anaknya untuk sekolah. Maka Anda akan mudah mendapatkannya. Biasanya orang tua, kalau anak-anak dia yang sekolah, di sekolah dasar, SMP, bahkan juga SMA, kalau terlambat bangun saja, itu orang tua bisa marah. Cepat bangun nak, cepat-cepat, ini sudah jam berapa? Nanti kamu terlambat sekolah. Bapak sudah bosan dipanggil terus sama wali kelas kamu, kamu sering terlambat. Apa nanti yang bapak sampaikan lagi kepada kepala sekolah? Kemarin kamu juga dipanggil karena terlambat. Sekarang lagi, bapak, ibu dipanggil lagi. Bahkan terkadang, sebagian orang tua mengancam anaknya. Kamu mau sekolah tidak bangun, disiram. Jika tidak mau juga, kamu kalau tidak mau sekolah, jangan minta jajan ya. Tetapi tolong carikan, wahai saudara saudariku, orang tua yang membangunkan anaknya untuk sholat subuh seperti itu. Nak, bangun nak, cepat. Kamu sudah sering terlambat, nanti apa yang ayah katakan kepada Allah? Apa yang ibu katakan nanti kepada Allah? Kalau kamu terlambat terus. Lihatlah, para kita, orang tua, lebih mengkhawatirkan dunia anak kita daripada akhiratnya. Untuk menyampaikan, menegaskan perintah Allah kepada anak kita saja, kita takut. Kasihan. Mana pengorbanan kita sebagai orang tua. Ini pelajaran. Lihat Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Pengorbanan yang sangat besar. Mengorbankan anaknya sesuai dengan perintah Allah. Apa sikap, apa tindak tanduk dan perbuatan kita kepada anak-anak kita? Terkadang orang tua, anak yang sudah beranjak besar karena dari kecil tidak dibiasakan menutup aurat dan tidak diarahkan untuk itu, ketika anak itu sudah dewasa, balik disuruh berjilbab menutup aurat, tidak lagi bisa, sulit, berat. Terkadang orang tua takut, gimana lagi Ustaz? Nanti kalau dikeras-kerasin dia kabur dari rumah. Nanti kalau tegas sedikit dia merajuk. Dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Kasihan dia, biarlah dia nanti paham sendiri. Ya Allah. Orang tua, ayah, ibu itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Mas'ul an ra'iyatih. Akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Anak, keluarga yang dia bina. Lihatlah bagaimana lemahnya keberanian kita untuk menyampaikan perintah Allah kepada anak kita. Ibrahim dengan tegar menyampaikan perintah yang berat itu kepada anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi. Dan itu adalah hak. Dia harus sampaikan. Dan dia harus lakukan kepada anaknya tersebut. Wahai anakku, aku bermimpi. Aku melihat dalam mimpi tersebut, aku menyembelihmu. Sekarang coba engkau pikirkan. Bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawaban putranya ini alaihi salam? Anak yang soleh. Anak yang berbakti. Anak yang mengenal Allah. Anak yang taat, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya ini tidak kalah ketaatan dan kepatuhannya daripada orang tua. Memang seperti itulah. Biasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari benih yang saleh, yang baik, akan lahir dan tumbuh pula bibit yang baik pula. Maka putranya tersebut menjawab, anak yang berbakti tersebut menjawab dengan penuh keyakinan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya abatif'al ma tu'mar, Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan. Engkau akan dapatkan aku anakmu ini sabar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sabar menerimanya. La ilaha illallah. Anak yang seperti itu tentu tidak instan didapat. Anak yang seperti itu adalah anak yang memang sedari kecil dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasul-Nya, dikenalkan kepada agamanya. Sehingga dia siap menerima apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai saudara-saudariku, maka berangkatlah Ibrahim dan putranya itu ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah tersebut. Dan lihat, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di surah Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, dan tatkala mereka semuanya, keduanya, tunduk patuh dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, maksudnya Ibrahim membaringkan anaknya. Dibaringkannya terlentang, berhadap-hadapan. Bayangkan. Ini anaknya. Diperintahkan dia untuk menyembelih. Dan dia lakukan dengan mata terbuka. Dan saling bertatapan. Dibaringkannya anaknya itu terlentang, berhadapan wajah. La ilaha illallah. Kalaulah bukan Al-Quran yang menceritakan, kalaulah bukan karena wahyu Allah Subhanahu wa taala, barangkali manusia sulit untuk menerimanya. Tapi karena ini adalah wahyu Allah, Allah yang menceritakannya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kisah ini adalah hak dan banyak hikmah serta pelajaran di balik itu. Kemudian ketika anak tersebut sudah dibaringkannya dan pisau atau alat yang digunakan sudah disiapkan pula, ketika itu hati seorang ayah itu, bagaimanapun dia adalah manusia, sifat manusia, kasih sayang dan rasa iba kepada anak itu muncul. Sehingga ada beberapa saat, di sini ada ujian yang berat. Ada perasaan hatinya itu merasa iba dan kasihan melihat anaknya tersebut. Tetapi Ibrahim mengokohkan dan menegarkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di situ ujian telah sempurna dan tampak oleh Allah Subhanahu wa taala ubudiyah, penghambaan diri, istislam, penyerahan diri yang mutlak dari Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncak itu ketika Ismail sudah dibaringkan dan Ibrahim siap menyembelihnya, sempurna ujian tersebut, mereka telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kepatuhan, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian tersebut membuahkan berkah, membuahkan manfaat yang sangat besar. Maka ketika itu wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saffat ayat 105 dan 100-109? Qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah mematuhi mimpimu itu, engkau telah mentaatinya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas, memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini mimpimu itu adalah ujian yang sangat nyata bagimu. Wa fadainahu bidzabhin azim. Karena Ibrahim, Ismail menjalankan perintah Allah, menghadapi ujian itu dengan kesabaran, mau mengorbankan diri mereka menjalankan perintah Allah, apa kata Allah? Maka kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, dan kami tinggalkan, kami biarkan Ismail itu tetap hidup untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim. Dan keselamatanlah atas Ibrahim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dan orang yang paling patut, yang paling pantas untuk meneladani Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya, para orang-orang yang bertauhid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah, "Qad kaanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladziina ma'ahu." Sungguh bagi kalian itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik pada siapa? Pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meneladani, mengikuti Nabi Ibrahim, imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Makana Ibrahim Yahudiyya wa la Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang lurus, seorang yang bertauhid, seorang muslim, dan dia bukanlah seorang yang menyekutukan Allah, seorang musyrik, bukan. "Inna aulan nasi bi Ibrahim," sesungguhnya orang yang paling patut, paling pantas untuk mengikuti, meneladani Ibrahim itu, "lalladzina taba'uhu," adalah orang-orang yang mengikutinya, "wa hadzan nabi," dan nabi ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "walladzina amanu," serta orang-orang yang beriman, "wallahu waliyul mu'minin," dan Allah adalah wali bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini dalam kondisi ketika umat Islam terpecah belah, kondisi umat Islam lemah, kondisi umat Islam dipandang hina oleh umat-umat lain, umat Islam sangat membutuhkan keteladanan meneladani Ibrahim, meneladani Ismail dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya enggan berkorban, takut berkorban, pelit berkorban untuk agama Allah, inilah yang menyebabkan umat Islam dipandang hina, umat Islam dipandang rendah, umat Islam mudah terkotak-kotak, tersobek-sobek, terkoyak-koyak seperti kondisi yang mereka alami hari ini. Sesungguhnya seseorang yang berkorban untuk akidahnya dengan segala cara yang dia sanggup sesuai dengan kemampuannya, sesungguhnya orang yang mau berkorban untuk agamanya, sesungguhnya orang yang mau berjuang menegakkan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, hari ini sangat jarang. Padahal dahulu orang-orang yang seperti inilah yang menegakkan agama Allah, yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, para pemuda-pemudi ketika itu. Mereka semuanya berkorban dengan apa yang mereka bisa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, hari ini umat Islam butuh pengorbanan dari yang tua. Hari ini umat Islam membutuhkan pengorbanan dari yang muda. Hari ini umat Islam membutuhkan pengorbanan bahkan dari anak-anak. Hari ini umat Islam membutuhkan pengorbanan dari para wanita. Hari ini umat Islam, kaum muslimin, membutuhkan pengorbanan dari yang kaya, dari kita semuanya. Pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudari, mari belajar juga dari para sahabat. Bagaimana mereka berkorban untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan terasa kerdil di hadapan pengorbanan mereka. Apa yang telah kita perbuat untuk agama hari ini belum seberapa dibanding apa yang telah mereka korbankan dahulunya. Siapa yang tidak mengenal Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu? Ketika beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendengar di perang Uhud terdengar isu kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur, terbunuh, ada salah seorang musyrik membunuh salah seorang sahabat, dia kira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebarkannya isu, dia berteriak bahwa dia berhasil membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar tersebut kepada para sahabat, dan ketika itu para sahabat tercerai-berai. Mereka terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya bersama segelintir sahabat Muhajirin dan Ansar. Ketika itu Anas bin Nadhr sedang berjalan di medan perang. Lalu dia bertemu dengan kaum muslimin yang mencampakkan pedang-pedang mereka, tombak, pedang dan panah mereka mereka campakkan. Lalu Anas berkata, Ma balukum qad alqaitumus silah? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian lepaskan pedang-pedang kalian? Qalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Mereka tidak sanggup menerima itu. Apa jawab Anas dengan penuh keyakinan? Fama tasna'una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, lantas untuk apa lagi kalian hidup? Apa lagi yang kalian perbuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bangkit kalian. Matilah seperti matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu juga Anas bin Nadhr langsung bangkit dan memacu langkahnya, menghunus pedangnya, membelah barisan orang-orang musyrikin. Di tengah jalan ketika dia berlari maju di garis depan, dia bertemu dengan Sa'ad. Anas berteriak ketika itu kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku sudah mencium bau surga sebelum sampai ke Uhud ini. Dan majulah dia menyerbu pasukan musyrikin ketika itu dan berperang sampai akhirnya dia terbunuh. Seusai peperangan, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin mencari jasad sahabat-sahabat yang gugur, termasuk sahabat Anas bin Nadhr. Mereka cari, tidak seorang pun yang bisa mengenali kecuali saudari perempuannya. Itu pun bisa dikenali dengan tanda yang ada di jarinya. Dan ketika itu didapati oleh kaum muslimin di tubuh dia lebih dari 80 bekas luka. Sayatan pedang, tusukan, anak panah, tombak, dan lain sebagainya. Ini pengorbanan mereka ketika itu. Tidak segan-segan mereka berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Rabi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid bin Thabit, "Ya Zaid, ibhath an Sa'ad bin Rabi bainal qatla fi Uhud." Wahai Zaid, tolong carikan jasad Sa'ad bin Rabi di antara jenazah korban perang Uhud. Fa in adraktahu fa aqrihu minni salam. Jika engkau bertemu dengan Sa'ad bin Rabi, sampaikan salam dariku dan katakan kepada dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu, apa yang telah engkau dapatkan? Bagaimana keadaan? Cari dia. Maka berangkatlah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mencari Sa'ad bin Rabi di antara sahabat-sahabat atau mayat-mayat yang bergelimpangan di tengah perang Uhud tersebut. Akhirnya Zaid bin Thabit bertemu dengan Sa'ad bin Rabi yang ketika itu napasnya tersengal-sengal, tergeletak, bersimbah darah. Napasnya satu-satu. Dia menarik napas di penghujung napasnya. Maka ketika itu Zaid bin Thabit berkata kepada dia, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan dia berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Sa'ad bin Rabi berkata kepada Zaid bin Thabit, menjawab, "Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alayka salam." Sampaikan kepada Nabi Allah, "Sesungguhnya aku demi Allah telah mendapatkan bau surga." Kemudian dia berpaling. Ketika itu melihat kepada Zaid bin Thabit saat dia sedang sekarat. Lalu dia berkata, "Ya Zaid, wahai Zaid," kata Sa'ad, "balligh qaumi minal ansar as-salam." Sampaikan salamku kepada kaumku Ansar. "Wa qul lahum," dan katakan kepada mereka, "la uzra lakum indallah." Tidak ada alasan kalian, tidak ada uzur kalian di sisi Allah. In khalusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makruh wa fiikum ainun tatruf. Sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, wahai Zaid, sampaikan kepada mereka salamku dan katakanlah, Tidak ada alasan kalian kelak di sisi Allah jika sampai ada sesuatu yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sesuatu yang buruk menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mata kalian masih berkedip, tidak ada alasan kalian lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Perhatikan wahai syabab. Perhatikan wahai para pemuda. Perhatikan wahai kaum muslimin, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi mata kalian berkedip, kalian tidak punya alasan jika kalian biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keburukan dari musuh-musuhnya. Nah, di akhir hayatnya, di sisa-sisa nafasnya, saat sekarat, dia tidak memikirkan dirinya. Dia tidak mengatakan kepada Zaid, "Zaid, bawa saya cepat, carikan tabib, tolong hentikan darah ini dari tubuh saya ini. Tolong selamatkan saya." Tidak. Yang ada dalam pikirannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam pikirannya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pengorbanan yang sesungguhnya yang telah mereka ajarkan kepada kita kaum muslimin. Ada lagi seorang sahabat, wahai saudara-saudariku, namanya Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu. Pincang. Tidak wajib dia berjihad. Karena dia termasuk orang yang dianggap tidak mampu untuk berjihad. Dia seorang yang pincang. Dan Allah sudah berikan rukhsah, keringanan kepada dia. Tapi tatkala dia mendengar seruan ketika itu, "Ya khailallah irkabi." Wahai pasukan-pasukan Allah, majulah. Ketika seruan untuk maju ke medan perang Uhud itu sampai kepada dia, dia pun ingin ikut serta berperang. Dia siapkan peralatan dia. Pedang-pedang dan perlengkapan dia. Apa kata anaknya? Anaknya ada 4 orang. Apa kata anaknya? "Ya abana, laqad asqatallahu ankal jihad." Wahai ayahanda, Allah telah hapuskan kewajiban berjihad kepadamu. Cukup kami yang menggantikan. Amr bin Jamuh pun menangis. Sedih karena anaknya tidak mengizinkan dan tidak mau melepasnya pergi berjihad. Maka berangkatlah dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu, terisak-isak menangis. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna abna'i yamna'uni min al-khuruj lil jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, anak-anakku menghalangiku, mencegahku untuk berjihad di jalan Allah. Demi Allah, aku ingin menginjak sorga dengan kakiku yang pincang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada dia. Lalu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Amr, Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan kewajiban jihad darimu. Allah telah memaafkan, Allah telah memberikan rukhsah dan keringanan." Tetapi Amr ngotot terus meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan berjihad. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak-anaknya, "La tamna'uhu, jangan halangi dia. Barangkali Allah anugerahkan dia syahadah, mati syahid di jalannya." Berangkatlah Amr bin Jamuh dengan kaki yang pincang. Bukan untuk mencari kemenangan, tetapi mencari mati syahid. Bukan untuk mencari ghanimah, rampasan perang, tetapi untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dia. Lalu akhirnya dia gugur di medan perang Uhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jasadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, la ka'anni anduru ilaika tamshi bi rijlika fil jannah wa hiya sahiha." Demi Allah, wahai Amr, ketika itu Rasulullah berjalan di sisi jasadnya, jenazahnya, Rasulullah berkata, "Wahai Amr, demi Allah, seakan-akan saat ini aku melihat engkau berjalan dengan kakimu ini di sorga dalam keadaan sehat dan tidak pincang." Ini busro, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, pengorbanan kaum muslimin ketika itu tidak hanya sebatas pada orang-orang dewasa. Bahkan anak-anak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin berjuang, ingin berkorban, tidak mau kalah oleh orang-orang tua dan orang-orang dewasa. Bayangkan dengan anak-anak di zaman sekarang. SD, SMP, bahkan juga sudah di SMA, apa yang ada dalam pikiran mereka? Pernahkah terpikir di hati mereka untuk berbuat untuk agama ini, lalu bersungguh-sungguh memperbaiki diri, menuntut ilmu agama, memperbaiki diri mereka agar bisa menjadi seorang pemuda yang soleh, yang taat, tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak yang kecil mayoritas, Anda lihat di jalan-jalan, di rumah-rumah, di kampung-kampung kaum muslimin, di tengah masyarakat Islam, mereka tidak mengenal sahabat-sahabat yang kita sebut tadi. Yang mereka tahu, Ronaldo. Yang mereka tahu, si Fulano. Entah siapa. Dengan kebanggaan. Bangga. Ketika mereka menjadikan orang-orang itu idola. Cita-cita mereka ingin menjadi pesepak bola. Ingin menjadi ini, menjadi itu, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Anak-anak di zaman sekarang kehilangan arah. Jangankan untuk berkorban. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada orang tua saja mereka tidak berakhlak. Bukan semua. Tetapi begitu mayoritasnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang sering kita dengar. Atau kita baca. Alangkah baiknya kalau kisah ini sering dibacakan. Dikisahkan kepada anak-anak kita. Agar mereka betul-betul tahu siapa figur yang sesungguhnya. Pahlawan yang sebenarnya. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Amru Abdurrahman bin Auf. Dari hadis Abdurrahman bin Auf. Dalam perang Badar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Bainama ana waqif fi shaffi yawm al-Badar. Ketika aku sedang berdiri dalam barisan kaum muslimin di perang Badar, tiba-tiba aku menoleh ke kanan dan ke kiriku. Faraaitu ghulamaini minal ansar. Aku melihat dua orang ghulam. Ghulam itu biasa disebutkan untuk anak remaja yang belum sampai baligh. Ghulam umurnya 13, 14 atau 15. Dilihatnya di kiri kanan dalam barisan tersebut, ternyata dia bukan diapit oleh orang dewasa. Dia diapit oleh anak-anak yang menenteng pedang. Masing-masing mereka menenteng pedang. Apa kata Yaqul, berkata Abdurrahman bin Auf, falam amin bimakanihima. Dan aku mengkhawatirkan keberadaan dua orang anak ini. Dia takut terjadi sesuatu kepada anak ini. Belum habis pikirnya, salah seorang dari anak kecil tersebut mencolek dia seraya berkata, ya am, hal ta'arif Aba Jahlin? Wahai paman, om, engkau tahu Abu Jahal tidak? Abdurrahman bin Auf, na'am, aku tahu. Apa yang kau perbuat terhadap Abu Jahal itu, wahai anak saudaraku? Apa kata dia? Lihat. Bagaimana agama itu tertanam pada anak-anak di masa itu. Usia mereka 14 dan 13 tahun. Apa kata dia ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf? Memangnya apa yang kau perbuat? Yang ini engkau lakukan kepada Abu Jahal itu kalau aku tunjukkan. Maka dia menjawab, laqad sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar bahwa Abu Jahal itu mencela, mencaci, mencela, menghina, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ahadtullaha, dan aku telah bersumpah, berjanji kepada Allah, in ra'aituhu an aqtulahu aw amuta duna. Kalau aku melihat Abu Jahal itu, aku akan membunuhnya atau aku yang mati karena itu. Mana ada pikiran yang seperti itu pada anak zaman sekarang? Barangkali kita anak zaman sekarang tidak kita minta seperti itu dia berpikir. Kita minta saja dia mau menghafal Al-Quran. Kita minta dia mau mengenal siar sahabat itu saja. La ilaha illallah. Tapi ini memang zaman kelalaian. Saya pernah sedih sekali wahai saudara-saudariku. Dalam sebuah perjalanan dakwah. Malu sebenarnya saya bercerita ini. Tetapi inilah kondisi kita. Terpaksa diceritakan agar kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri kita. Dalam sebuah perjalanan dakwah di salah satu kota di Jawa ini, ketika itu saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi di sebuah tempat. Dan di sana ada ustaz kita, salah seorang ustaz kita. Ketika itu beliau berkata kepada saya, Abu Zubair, saya tinggal dahulu ya. Antum silakan isi kajian. Saya ada jadwal juga kajian di tempat lain. Tayib, silakan Ustaz. Tidak apa-apa, nanti kita ketemu lagi. Akhirnya beliau pergi. Dan ketika itu saya menyampaikan kajian yang singkat saja. Barangkali saya ingat waktu itu setengah jam. Selesai. Karena waktunya antara maghrib dan isya saja. Selesai setengah jam, tanya jawab, selesai. Belum isya saya sudah keluar. Tatkala saya keluar dari tempat kajian, saya kaget. Ustaz kita tadi masih duduk-duduk saja di beranda di bawah. Loh, Ustaz, antum tidak jadi kajian, kok cepat sekali pulangnya? Apa kata beliau? Ah, itulah Ustaz, kajiannya batal. Kok bisa? Tadi panitia telepon saya, Ustaz, kajian kita liburkan aja dulu karena jamaah banyak yang tidak hadir nonton final bola. La ilaha illallah. Dan itu real. Kajian diliburkan. Kenapa? Karena kaum muslimin yang hadir jamaah yang akan mengaji mayoritasnya tidak hadir karena nonton bola. La ilaha illallah. Berkorban untuk ke majelis ilmu saja, mengorbankan sedikit waktu kita saja, meninggalkan syahwat duniawi yang itu pun tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, tidak sanggup sebagian dari kita. Apa manfaatnya? Mau 10-0 pun kita tidak bertambah kaya. Kalau klub yang kita idolakan itu misalnya menang dia 10-0, apakah kita bertambah kaya? Dapat bagian kita dari kemenangan dia itu? Dibagi-baginya kepada kita? La ilaha illallah. Apalagi akhirat kita. Sia-sia waktu kita. Sedih sekali ketika itu. Saya lihatlah Ustaz itu duduk termenung saja. Ya Allah. Mana ini jamaah ini? Kajian libur karena ada final bola. Untung tidak final kematian. Bagaimana kalau tiba-tiba ditinggalkan majelis ilmu, pergi nonton final bola, rupanya ajalnya finalnya sampai di situ. Kehidupan dia. Bagaimana? Apa yang akan dikatakan kelak kepada malaikat? Apa yang akan dikatakan kepada Allah Azza wa Jalla ketika menghadapnya kelak? Ini contoh saja. Kalau orang-orang dewasa seperti itu kelalaian dan kelengahannya, bagaimana dengan anak-anak? Tentu lebih jauh lagi. Kita lanjutkan kisah tadi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Fata'ajabtu lidzalik. Aku terkagum-kagum mendengar perkataan anak itu. Belum hilang kekaguman dia, anak yang di sebelah kiri mencolek dia dan bertanya serta mengucapkan kata-kata yang sama seperti anak yang di sebelahnya. Fanazartu fil qaum, faraitu Abu Jahlin yajulu fil nas. Lalu aku melihat di tengah orang-orang musyrikin nampak Abu Jahal berkeliaran di tengah manusia menebaskan pedang ke kanan dan ke kiri. Fakultu lahum, aku katakan kepada dua anak ini, unzura hal tarayani hadza, lihatlah kalian lihat orang ini. Maka anak itu serempak menjawab, ya, ini dia orang yang kalian cari, itu dia orang yang kalian tanya, itu Abu Jahal. Fankhadda alaihi mithla saqraini. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf? Maka tiba-tiba keduanya langsung melompat maju ke depan laksana dua ekor elang menyambar mangsanya. Dan keduanya berhasil merobohkan Abu Jahal. La ilaha illallah. Anak ini adalah Mu'adz dan Mu'awwidz Ibnu al-Afra. Dan usianya ketika itu adalah 14 dan 13 tahun. Tertanam di hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada agama ini. Terpatri di jiwanya pengorbanan untuk agama ini. Yang membuat dia tidak peduli lagi terhadap diri dia demi agama Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selesai mereka berhasil membunuh Abu Jahal. Dan sebenarnya belum gugur Abu Jahal, tapi terluka parah. Berhasil mereka robohkan. Keduanya ini berlomba-lomba dengan bangga datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih menghunus menenteng pedang yang bersimbah darah tersebut. Lalu keduanya berlomba-lomba berkata kepada Rasulullah. Yang satu berkata, ya Rasulullah qataltu, wahai Rasulullah aku berhasil membunuhnya. Yang satu lagi berkata, bal ana allazi qataltu, ya qataltu Abu Jahal. Bukan Rasulullah, aku tadi yang berhasil membunuhnya. Keduanya berlomba-lomba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kedua anak ini, "A'tini sayfak." Sini, bawa pedang kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedua pedang itu dilihatnya di dua pedang itu ada darah Abu Jahal. Lalu Rasulullah berkata kepada keduanya, kilakuma qatalah. Kedua kalian berdua telah berhasil membunuhnya. Lihatlah, anak kecil usianya masih belasan tahun mengemban, mengalir di nadi dia, berdetak di jantung dia ruh pengorbanan untuk agama Allah di atas jalan Islam ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam hari ini dituntut untuk berkorban dalam segala aspek demi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagai orang tua misalnya, ambil pelajaran berharga dari peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya itu. Ambil pelajaran berharga dari para orang-orang tua di zaman sahabat. Jangan segan untuk mengorbankan anak itu di jalan Allah. Bukan maksud saya seperti Nabi Ibrahim, tidak. Tetapi apa yang membuat Anda ragu untuk menjadikan anak Anda ini? Anda niatkan agar anak Anda ini menjadi seorang pejuang untuk membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, lalu Anda didik dengan akidah yang hak. Anda didik dia untuk mengenal Allah, Anda didik dia untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda didik dia untuk mengenal agama Islam, dan Anda tekadkan kelak anak saya setelah dia besar, saya berharap dia bisa menjadi pejuang-pejuang yang membela kebenaran, menyebarkan Islam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti para sahabat, seperti para ulama-ulama dan imam-imam kaum muslimin yang telah menghabiskan hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang tua yang lebih mengedepankan akhirat anaknya daripada dunianya. Lihatlah Ummu Syafi'i, Ummu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tidak pindah dari Palestina ke Mekah menempuh perjalanan yang jauh, padahal dia seorang janda, membawa anaknya yang masih kecil itu, melainkan untuk pendidikan anaknya. Karena Hijaz ketika itu pusat ilmu Mekah dan Madinah. Dan memang anaknya itu dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa kecil Imam Asy-Syafi'i habis untuk menuntut ilmu. Bahkan ibunya ini ketika Imam Asy-Syafi'i hendak pergi ke Yaman untuk belajar, dia tidak memiliki dana. Ibunya sampai menjual rumah mereka yang di Mekah. Dan terpaksa dia tinggal dengan saudara-saudaranya yang lain untuk membiayai pendidikan anaknya ini. Berkorban dia. Dan pengorbanannya itu tidak sia-sia. Anaknya sampai hari ini, kaum muslimin dah, dan bahkan insya Allah sampai akhir zaman, manusia terus mendoakan putranya tersebut. Setiap namanya disebut, kaum muslimin mengucapkan rahimahullah, mendoakan seorang imam ini. Ilmunya sampai hari ini terus bermanfaat, dikaji dan dipelajari oleh kaum muslimin. Menjadi mercusuar yang menerangi jalan kaum muslimin. Buah dari apa? Pengorbanan. Nah, orang tua hari ini juga jangan segan-segan untuk mengorbankan anaknya dalam tanda kutip, menjadikan anaknya itu dia niatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bina, dia tempa, dia didik di atas akidah yang hak sebelum dia membina, mendidik anak-anaknya tersebut untuk mengenal dunia. Dia jaga fitrah anaknya tersebut di atas tauhid tersebut sebagaimana dahulu para sahabat mendidik anak-anak mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang pemuda misalnya, sebagai seorang pemuda dan pemudi muslim, korbankan diri Anda untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masa muda Anda jangan biarkan hilang begitu saja. Habis waktu Anda untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuk dunia apalagi untuk akhirat Anda. Contoh pemuda-pemuda di zaman sahabat, di antara mereka ada yang menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu, masa muda mereka untuk menuntut ilmu. Ada yang menjadi seorang dai, ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan kecerdasannya, kemampuannya, semuanya untuk apa? Untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kaum muslimin di masa itu. Tidak ada satupun aspek cabang atau bagian-bagian yang bisa menegakkan agama Allah, bisa menopang tegaknya agama Allah, melainkan di sana ada sahabat yang ambil bagian. Dalam harta. Sebut Abu Bakar. Ketika dia berinfak dengan seluruh hartanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Ya Abu Bakr, ma tarakta li ahli?" Wahai Abu Bakar, kalau engkau infakkan seluruh hartamu ini untuk Allah dan Rasulnya, apalagi yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawab beliau dengan penuh tawakal, penuh keyakinan, dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat semuanya, mereka berkorban dengan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pengorbanan yang mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kepintaran mereka, lihat Zaid. Sahabat Zaid bin Harithah ini ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pintar, cerdas. Ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ditugaskan untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau tidak ada kaum muslimin yang paham bahasa mereka, maka orang itu akan semakin mudah nanti untuk memata-matai kaum muslimin dan juga mencari celah-celah untuk merusak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mempelajari bahasa mereka, lalu ada kaum muslimin yang bisa memahami bahasa mereka dan mengetahui rahasia-rahasia musuh-musuh Islam itu. Maka ditugaskannya sahabat ini. Hanya dalam hitungan belasan hari, maka sahabat ini yang ketika itu usianya belum lagi 20 tahun sudah bisa baca tulis bahasa Ibrani. Maka tidak ada satu celah pun, bagian yang bisa menguatkan dan menopang Islam, melainkan kaum muslimin ketika itu mengisinya, mengorbankan diri mereka, apa yang bisa mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sanggup korbankan, mereka korbankan. Sekalipun harus kehilangan sebagian dari keluarganya, dari hartanya, dan dari apa yang mereka miliki. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama-ulama salaf setelah itu. Imam Ahmad, bagaimana dia berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau di masa tuanya pernah terlihat masih saja menenteng pena dan tinta serta kertas. Lalu ada yang berkata kepada dia, "Wahai Imam, sampai batas ini engkau masih saja memegang pena dan tinta, sampai kapan wahai Imam?" Lalu beliau menjawab, "Bersama tinta, pena dan tinta ini sampai ke kuburan, sampai ke makbarah." Begitu tekad mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad terlambat menikah karena disibukkan oleh ilmu. Sebagian ulama bahkan tidak sempat menikah karena berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Nawawi. Beliau pun wafat sebelum usia 40 tahun. Ibnu Taimiyah yang tidak sempat menikah. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menulis surat kepada ibunya karena dia sudah lama tidak bersua dengan ibunya dan ibunya rindu. Dia pun berkata di dalam suratnya itu, "Wahai ibunda, kalaulah aku memiliki sayap untuk terbang, ingin rasanya aku terbang untuk menemuimu. Tetapi anakmu ini di sini memiliki urusan yang jauh lebih penting dan lebih wajib, yang jika dia tinggalkan akan rusak masyarakat luas, akan rusak agama ini." Maka ketika itu dia minta maaf belum sempat mengunjungi ibunya. Bahkan dia di penjara, bagaimana sempat untuk mengunjungi ibunya. Mereka korbankan hidup mereka itu betul-betul untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba lihat diri kita. Apa yang telah kita perbuat? dan mereka telah berkorban sebanyak itu, mereka tidak pernah merasa bangga. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan pengorbanan yang telah mereka perbuat itu. Banyak dari kita sedikit berbuat, sedikit berbicara, sedikit menulis, sedikit berdakwah, sudah merasa telah berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihatlah wahai saudara-saudari, di akhir hayatnya terisak-isak menangis, sehingga yang hadir ketika itu menemaninya, mendampinginya di saat sakarat, bertanya kepada dia, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu menangis? Engkau telah berjuang untuk agama Allah, engkau menghafalkan hadis-hadisnya, membela sunnah-sunnahnya, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Abu Hurairah kepada anak-anaknya? Beliau berkata, aku menangis bukan karena takut dan khawatir meninggalkan dunia, tetapi aku menangis min tulis safari wa qillati zat. Aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh dan sedikitnya bekal yang aku bawa. La ilaha illallah. Dia sahabat yang berjuang untuk membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memfokuskan dirinya untuk menghafal, meriwayatkan, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak memiliki apa-apa untuk dia bawa ke akhirat. Apa yang harus kita perbuat? Seharusnya hal tersebut menjadi cambuk dan motivasi bagi kita untuk lebih banyak berbuat, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Berikut beberapa langkah-langkah bagi Anda yang ingin berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda harus perbuat agar bisa ikut serta berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, wahai saudara-saudariku, luruskan niat. Karena jika Anda memulai langkah tidak benar, maka mudah goyah. Awal langkah itu harus lurus niat itu. Perbaiki dia. Ingatkah Anda kisah seorang yang memeluk agama Islam? Seorang raja Nasrani dari Syam, dari kerajaan Ghassasanah, yang memeluk agama Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia mendapat tempat dimuliakan dan dihormati oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika suatu saat dia tawaf, terinjak kakinya oleh salah seorang Arab Badui. Terinjak kakinya. Lalu dia menoleh ke belakang, dilihatnya seorang Arab biasa, Arab Badui, orang kampung ini menginjak kaki dia, dan dia adalah seorang raja. Maka ditempelengnya muka orang itu, dipukulnya, sehingga rusak mata Arab Badui tersebut. Apa kata orang Arab itu? Demi Allah, saya akan kadukan perbuatanmu ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas, belum lagi sempat orang ini, raja ini, menemui Umar, ternyata kisah itu, berita tersebut telah sampai. Dipanggil dia oleh Umar. Lalu Umar berkata kepada dia, menegaskan kepada dia, hukumannya adalah imma qisas, atau Anda membayar diyah untuk orang ini. Dan ternyata orang itu tidak rela dibayar diyah. Dia menuntut qisas. Orang ini telah merusak mata saya, dan saya menuntut qisas untuk matanya dipukul juga sampai rusak. Apa kata raja ini? Apakah ayukfa atukfa'u ainul malik? Apakah dicolok, dipukul pula mata seorang raja hanya karena rakyat jelata? Maka dia tidak rela dan tidak bisa menerima itu. Akhirnya dia lari lagi ke negeri Syam, kemudian mengumumkan murtad kembali kepada agama Nasrani. Kenapa? Karena awal yang tidak baik. Niat itu harus lurus dari awal. Maka jika betul-betul Anda ingin berkorban, luruskan niat itu bahwa Anda hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak peduli apakah di jalan itu Anda sendiri, berdua, ataukah banyak teman atau tidak. Karena Anda tidak mengharapkan orang. Anda tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Sekalipun Anda sendiri, Anda tetap akan menempuh jalan itu. Anda akan tetap berjuang. Anda akan tetap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Shaydul Khatir, alamatul mukhlis alamat seorang yang ikhlas itu sama bagi dia amalannya, baik ketika sendiri ataupun ketika bersama dengan orang lain. Jika Anda tulus dan ikhlas untuk berdakwah di jalan Allah, berjuang di atas agamanya, ingin berkorban, luruskan niat. Saya tidak mengharapkan ketenaran, saya tidak butuh sanjungan dan pujian orang itu, saya tidak mengharapkan balasan. In ajriya ala Allah illa ala Allah. Sesungguhnya balasanku yang aku harapkan hanya dari Allah, dari Allah semata. Ketika itu, wahai saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat, Anda telah ikhlas untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dan untuk menjaga keikhlasan itu, wahai saudara saudariku, jangan pernah merasa berjasa kepada Islam. Jangan pernah merasa berjasa di atas jalan dakwah ini. Tetapi Anda harus berpikir, Islam inilah sesungguhnya yang membuat Anda itu mulia. Bukan Anda yang membuat Islam itu mulia. Jangan bangga dengan apa yang telah Anda perbuat. Dengan apa yang telah Anda ketengahkan ke tengah masyarakat. Tidak. Kalau bukan karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, Anda barangkali seperti orang-orang yang di jalanan itu, yang tidak peduli dengan seruan Allah. Azan berkumandang, Anda berkeluyuran saja. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Anda dipilih untuk menjadi seorang muslim, Anda dibimbing untuk mengenal sunnah, mengenal ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini bukan apa-apa. Maka untuk menjaga niat itu, jangan pernah merasa punya jasa walaupun sekuku terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tetapi Islam ini yang telah berjasa untuk kita. Dan kita tidak akan sanggup membalas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka introspeksi diri terus. Saya ini belum berbuat apa-apa sebenarnya untuk Islam. Ini hanya kecil, sedikit dibandingkan yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kedua, wahai saudaraku, setelah Anda mengikhlaskan niat, jika Anda betul-betul ingin berkorban, berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa ilmu syar'i. Jangan lupa ilmu syar'i. Dan itu awal langkah Anda untuk memperbaiki diri. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa memperbaiki diri. Dan jika diri Anda tidak baik, bagaimana Anda akan menyelamatkan orang lain? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, misalnya Anda sedang berjalan di tepi pantai, lalu Anda melihat seseorang yang berteriak-teriak, mengangkat tangannya minta tolong, terseret ombak, gelombang, tolong, tolong, tolong. Anda tidak pandai berenang. Bagaimana Anda akan menyelamatkan orang tersebut? Jika Anda nekat terjun ke laut itu ingin menyelamatkannya, Anda bunuh diri. Begitulah ibaratnya. Ketika kita melihat saudara kita yang dilalaikan oleh hawa nafsunya, yang dilengahkan, dibuat lupa oleh syaitan, yang dibutakan dan dirabunkan oleh syubhat, kalau kita tidak pandai berenang, kalau kita tidak punya senjata, kalau kita tidak punya ilmu untuk meraih tangannya, untuk menghapuskan syubhat-syubhat itu, bagaimana kita akan membimbingnya pada jalan yang hak? Dan para sahabat tidak tertanam seperti itu, akidah itu, kecuali dengan ilmu dan keyakinan mereka kepada Allah dan Rasulnya serta agama ini. Maka mulailah dengan ilmu. Korbankan waktu Anda itu untuk ilmu. Kaum muslimin ini la ilaha illallah. Terkadang untuk ilmu itu yang diberikan hanya sisa-sisa waktu saja. Iya, ya mengisi waktu kosong istilahnya. Mengisi waktu kosong anak-anak muda itu kan, ya mengisi waktu kosong daripada tidak ada kegiatan kita menuntut ilmu. Ini tidak tepat. Karena menuntut ilmu itu harus prioritas, bukan sekedar untuk mengisi waktu, tetapi memang itu kewajiban. Oleh karena itu, kalau orang sudah memberikan untuk ilmu itu sisa-sisa waktu saja dalam kehidupannya, waktu yang tersisa di penghujung-penghujung pekan atau waktu-waktu sudah letih dan lelah, makanya manfaatnya kurang terasa. Hadir kajian sudah tahunan, mengaku senior, tetapi amalan tidak nampak. Perilaku tidak berubah. Akhlak tidak juga menjadi mulia. Kenapa? Ya karena hadir, masuk kuping yang satu, keluar kuping yang satu, alhamdulillah masih ada semangat. Tetapi dengan hal itu tidak memberikan buah apa-apa dalam dakwah dan perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. hadir di majelis ilmu dengan penuh semangat yang bergelora untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu dengan niat tulus dan ikhlas dan untuk mengangkat, menghapuskan kejahilan dari diri Anda, membekali diri Anda dengan ilmu agar bisa beribadah yang benar lalu mengajarkan manusia ilmu tersebut. Karena itu senjata. Senjata Anda untuk memerangi syubhat. Senjata Anda untuk memerangi kebatilan. Senjata Anda untuk memerangi kesyirikan. Dan ilmu adalah senjata utama yang digunakan oleh pejuang-pejuang Islam di masa itu sebelum mereka menggunakan senjata yang sesungguhnya. Senjata fisik, senjata materi. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ketika itu, wahai saudara-saudariku, lebih 70 orang sahabat di atas bukit Aqabah. Lalu 70 orang sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, malam ini kami akan turun ke lembah itu." Lembah itu maksudnya Mekah. "Kami akan hunus pedang, kami bunuh orang-orang musyrikin itu." Ini pasukan berani mati ini. Sudah siap mati. Bayangkan 70 orang ini, malam itu katanya, "Kalau engkau mau ya Rasulullah, kami akan turun ke lembah itu, kami akan hunus pedang di leher mereka." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma umirna bihadza. Ma umirtu bihadza." Kami atau aku tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Karena prioritas di awal itu adalah menanamkan ilmu itu. Karena ilmu itu sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, harus didahului dengan ilmu. Ilmu juga adalah salah satu syarat agar amalan itu benar. Banyak kekeliruan, tindak tanduk, perilaku, cara berdakwah yang salah, yang menyebabkan mudhor yang lebih besar kepada kaum muslimin, kepada dakwah ini. Karena tindakan sebagian orang yang semangat ingin berdakwah, niat benar, tetapi cara yang tidak tepat karena ilmu tidak punya. Seorang pejuang yang ingin berkorban di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib memiliki ilmu syar'i. Maka tuntutlah ilmu itu, pelajari dari ahli-ahlinya, dari sumber yang hak, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Yang ketiga, wahai saudara-saudariku, ingatlah, kita ini dalam perjalanan kita berjuang di atas agama Allah ini, ta'obahnya seperti orang-orang yang sedang mengarungi samudra dengan sebuah bahtera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya di dalam hadisnya yang sahih seperti orang-orang yang masuk ke kapal dengan diundi. Lalu ada yang dapat tempat di atas, ada yang dapat tempat di bawah. Nah, orang-orang yang di bawah ini, jika dia ingin mengambil air, maka dia harus naik ke atas, bolak-balik, lalu mengambil air laut itu, mereka bawa lagi, sehingga orang-orang yang di atas ini terusik dan terganggu. Lalu orang ini di antara mereka, faqala ba'duhum, lalu dia berkata pada dirinya, orang-orang di atas itu terganggu karena aku bolak-balik ke atas. Lalu akhirnya dia putuskan, diambilnya kampak, dibolonginya kapal itu. Dibolonginya di bawah agar mudah mengambil air. Nah, maka orang-orang yang di atas itu semuanya turun dan bertanya kepada dia, "Malak, ada apa dengan engkau? Apa yang engkau lakukan?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut? "Kalau fa in akhadhuhu bi yadayhi jika dia membimbing, meraih tangan orang itu, lalu diingatkan, dinasihatinya, dia ingatkan bahwa bahaya besar akan menimpa mereka, akan membunuh diri dia dan membunuh orang banyak, maka mereka akan selamat. Tapi jika dibiarkannya orang itu menggali lubang itu, maka perahu itu akan tenggelam dan semuanya akan karam." La ilaha illallah. Itu ibaratnya. Maka yang ketiga ini, ingat, tegakkan saling nasihat menasehati. Amar ma'ruf nahi mungkar, pilar kedamaian, ketentraman, keamanan, stabilitas kehidupan masyarakat Islam ada di situ. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat menasihati. Kalau tidak dinasihati, maka perahu itu akan tenggelam. Maka wajib setelah itu, Anda nasihat menasihati. Terkadang Anda melihat saudaramu yang seiring sejalan. Dia mulai goyah. Atau dia berhenti di tempat saja. Tidak bergerak, maju ke depan. Ingatkan dia. Raih tangannya. Beri dia semangat. Tarik tangannya lagi. Agar bisa kembali berjalan seiring sejalan. Menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang ketiga ini, at-tanasuh. Saling nasihat menasihati sama, dan itu merupakan bagian dari agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca hadis-hadisnya, dalam banyak kesempatan dan berbagai kondisi serta keadaan, beliau tidak segan-segan untuk memberi nasihat kepada anak-anak muda kaum muslimin ketika itu. Bahkan sedang makan pun beliau nampak sesuatu yang perlu diluruskan, beliau luruskan. Pernah beliau sedang makan, lalu nampak gulam itu, anak kecil itu, anak tirinya, makan tangannya berkeliaran di atas hidangan itu. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak itu? Ya gulam, idza akalta sammillah, kalau engkau makan, jangan lupa baca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di hadapanmu. Diingatkan, ini akhlak, adab, etika. Tapi Rasulullah ajarkan dia bagaimana adab dan etika. Nasihat menasihati. Di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berboncengan dengan salah seorang sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada dia. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Dan seterusnya. Beliau beri nasihat. Di lain waktu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak bahu salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ishfid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Hai sahabatku, hai anak muda, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, perantauan, atau orang yang menyeberang jalan. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, di lain waktu beliau tampil di atas mimbar memberi nasihat, "Ma bala aqwamun yaquluna kadza wa kadza?" Kenapa aku ada dengar ada kaum, ada beberapa orang yang mengatakan begini, begini, begini. Beliau samarkan nama orang itu. Karena tujuannya adalah nasihat. Dan agar kaum muslimin juga tahu kekeliruan di mana dan mana yang harus diluruskan. Lalu Rasulullah sampaikan yang benarnya bagaimana. Ini menunjukkan bahwa wajib kita memberi nasihat kepada saudara-saudari kita yang kita lihat keliru, salah, apapun kondisi dan keadaannya. Tentu dengan lembut, berif, welin, dengan adab dan hikmah. Dan kalau memang belum memungkinkan ketika itu untuk memberi nasihat kepada dia, maka pilih waktu yang tepat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dan poin yang ketiga ini, memberi nasihat itu termasuk perjuangan dan pengorbanan. Karena terkadang seseorang ketika dia memberi nasihat, itu dia akan mengorbankan banyak hal. Terkadang orang yang semulanya dekat kepada dia, karena dia beri nasihat menjadi jauh. Kalau dia tidak menerima, kadang dia menjauh, menjadi jauh. Artinya ada hal-hal yang terkadang memang harus dikorbankan. Sebagian orang, sahabatnya, saudaranya keliru, dia diamkan saja. Kenapa engkau tidak nasihati? Enggak enak nanti kalau saya nasihati dia marah. Nanti tidak akrab lagi, tidak begini lagi. Nah, dia korbankan saudaranya itu hanya karena hawa nafsu dia. Dia tidak ikhlas bersaudara. Dia tidak ikhlas bersahabat. Butuh pengorbanan. Terkadang seseorang itu memberi nasihat itu bahkan bisa membahayakan dirinya. Butuh keberanian dan butuh pengorbanan. Dulu kami dengan sebagian syabab pernah coba menasihati anak-anak muda yang suka mojok di tempat-tempat gelap, laki-laki perempuan, atau bonceng-boncengan laki-laki perempuan yang kayak tas ransel. Kan kayak tas ransel itu, nempel begitu kan. Tas ransel tidak seperti itu malahan. Nah itu pernah kami coba nasihati dengan syabab-syabab itu. Temui mereka di tempat-tempat gelap itu. Sapa mereka. Kenapa Anda muslim atau bukan? Kalau muslim, suami istri atau bukan? Kalau bukan, kenapa seperti ini? Kan di dalam Islam tidak boleh seperti ini, wahai saudaraku. Ada yang menerima. Dan ada juga yang tidak menerima. Bahkan ada yang marah. bahkan ada yang dikejarnya. Apa-apaan nanti? Ini urusan kami, urus diri masing-masing. Mau apa? Bikin kekacauan ya? Bikin ribut ya? Oh enggak. Kita kan bersaudara. Anda muslim, saya muslim. Dan kewajiban kita untuk saling menasihati. Karena saya peduli terhadap Anda berdua. Jangan seperti ini. Jangan urus. Jangan ini, itu dan segala macamnya. Dan memang resikonya. Konsekuensinya berat. Kadang-kadang seseorang itu harus mengorbankan sesuatu. Jika dia sanggup, kenapa tidak? Karena kita memberi nasihat dengan cara yang baik. Nah, jadi butuh keikhlasan, butuh pengorbanan untuk memberi nasihat tersebut. Dan salah satu yang sangat penting dalam bab ini, poin ketiga ini, seorang yang ingin memberi nasihat kepada sesama kaum muslimin harus memahami fikih nasihat menasihati itu. Harus memahami fikih nasihat menasihati itu. Kapan dia harus menasihati dengan cara yang tegas? Kapan dia harus bersikap dengan lembut? Itu tidak bisa dipukul rata, disamakan setiap orang. Berbeda-beda. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku. Coba bayangkan. Kalau hari ini misalnya. Ada orang masuk ke dalam masjid ini. Tiba-tiba dia kencing di masjid itu. Pergi dia ke sudut itu kan. Kencing dia. Barangkali orang ini akan dikeroyok oleh masyarakat. Dianggap ini melecehkan Al-Quran. Masjid. Atau mungkin ini mata-mata disusupi untuk memancing-mancing kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sedang di masjid duduk. Tsumma jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Datang seorang Arab kampung, Arab Badui. Oh, Arab Badui itu Arab yang tinggal di padang pasir, di gurun-gurun itu. Berpindah-pindah. Mencari sumber air itu. Yang bergaul dengan onta-onta. Jauh dari peradaban. Jauh dari ilmu pengetahuan. Barangkali dia baru memeluk Islam ini. Datang dia masuk masjid, kencing. Apa yang Anda pikirkan? Sahabat ketika itu, semuanya bangkit. Hampir saja para sahabat memukul dia. Karena jelas itu penghinaan. Ini tempat sholat, masjid, tempat yang suci, rumah Allah. Kok dibuangnya, digunakannya untuk buang kencing di situ? Najis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan dan kebijaksanaannya? Beliau paham siapa orang ini. Orang ini mungkin orang tidak paham. Orang yang tidak mengerti hukum-hukum dan adab-adab di masjid. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, da'uh! Biarkan dia. Loh, kok kemungkaran dibiarkan? Lihat, itu kan mungkar itu. Ini fikih. Kemungkaran dibiarkan, biarkan dia. Kok dibiarkan kencing di situ? Tentu ada sebabnya, alasannya. Setelah selesai orang itu kencing, apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Ambilkan ember, siram kencingnya. Lalu Rasulullah pegang tangan orang itu, diajak bicara empat mata. Dinasihati oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan langsung. Haram hukumnya ini. Dosa. Dosa besar. Penghinaan. Bisa kafir. Tidak. Dengan lembut Rasulullah SAW menjelaskan. Sesungguhnya rumah ini dibangun untuk zikir. Untuk sholat. Untuk beribadah kepada Allah. Tidak pantas untuk hal-hal yang seperti itu. Orang itu terbuka pintu hatinya. Senang dia. Seperti tetes-tetes embun di pagi hari, sejuk-sejuk, sehingga dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Masih orang yang sama ketika sholat berjemaah, karena dia belum paham dan mengerti. Ada sahabat yang bersin dijawabnya, ya rahmukallah, sedang sholat. Maka sahabat ada yang melirik, ada yang mengatakan subhanallah, ada yang tepuk-tepuk tangannya. Dia tidak tahu, malah dia berkata, ada apa kalian? Sakilatkum ummukum. Ada apa kalian? Wahai hakum, kenapa kalian melotot kepada saya? Melihat saya? Masih dia berbicara, sahabat semakin ribut. Subhanallah, subhanallah. Ada yang tepuk-tepuk punggung tangannya. Selesai sholat, Rasulullah bukan marah. Hah, siapa tadi yang bicara dalam sholat? Kayak anak-anak. Oh, tidak seperti itu. Siapa? Tidak belajar agama ya? Orang mana ini? Tidak seperti itu. Rasulullah bicara dengan baik-baik kepada dia. Rasulullah jelaskan, sesungguhnya sholat itu adalah zikir, doa. Seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak halal apapun perkataan manusia di dalamnya. Senang hatinya. Dan itu pula yang dipelajari dan diamalkan oleh para sahabat. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, pernah ada dua orang bertengkar di masjid Nabi. Dan adab di masjid Nabi itu tidak boleh meninggikan suara. Sama saja, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah mati, setelah wafat sallallahu alaihi nabi. Nah, ketika itu ada dua orang yang bertengkar, suara mereka berdebat ribut tinggi. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang itu, "Wahai fulan, fulan, tahukah kalian sedang berada di mana sekarang?" Ditanyanya dulu orang ini paham atau tidak. Bukan langsung dihukumi, divonis. Beliau tanya, "Ata'rifani? Tahukah kalian berdua di mana kalian sekarang ini?" Lalu keduanya menjawab, "Bala, benar kami tahu." Lalu Umar bertanya lagi, "Min aina antuma? Dari mana kalian berdua ini?" Lalu mereka menjawab, "Qala min ahli Ta'if." "Kami dari Ta'if." Apa kata Umar? "Kalau kalian berasal dari kota Madinah ini, fa in kuntuma min ahli al-Madinah la auja'tukuma darba. Aku pasti akan pukul kalian dengan sangat keras. Tapi kalian bukan orang sini. Kalian barangkali tidak tahu adab-adabnya." Nah, jelas bagaimana adabnya. Dia tanya dahulu. Barangkali orang melakukan kesalahan itu karena tidak paham. Barangkali karena ada syubhat. Atau pernah salah dengar, salah baca. Tanya dulu dia. Jangan langsung difonis. Ini dia. Nasihat menasihati. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak lagi adab-adab yang perlu dijaga. Kemudian yang keempat. Wahai saudara saudariku. Jika anda betul-betul ingin bisa berkorban. Meneladani Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang telah lebih dahulu berjuang dan berkorban. Di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka ingatlah. Jadikan akhirat itu di hatimu. Dan jadikan kematian itu selalu di hadapan matamu. Cukup dunia itu di atas, di dalam genggamanmu. Ini nasihat Imam Asy-Syafi'i kepada muridnya Al-Muzani. Semoga Allah merahmati keduanya. Tatkala Imam Asy-Syafi'i terbaring menjelang wafat, muridnya datang meminta nasihat, "Wahai Imam, ausini, beri aku wasiat, beri aku nasihat." Salah satunya Imam Asy-Syafi'i menasihati muridnya. "Hendaklah engkau menjadikan dunia itu di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian selalu hadir di pelupuk matamu. Karena kalau masih dunia itu yang melekat di dalam jiwa, lalu takut, lupa, lalai dari kematian, orang itu tidak akan mau berkorban." Ingat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku anta da'a alaikumul umamu." Akan tiba waktunya nanti, akan ada masanya kalian akan diperbutkan oleh umat-umat lain. "Kama tatada'a al-akalatu ala qas'atiha." Sebagaimana orang-orang yang lapar memperbutkan hidangan. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, coba lihat kalau ada sisa-sisa makanan dibuang di tong sampah atau di tempat pembuangan sampah, datang ayam, datang itik, semuanya berebut makanan, mengais ke sana, mengais ke sini, sehingga tercerai-berai. Kondisi umat Islam itu taubahnya seperti itu. Diperebutkan oleh umat-umat. Sehingga sahabat berkata, "Awam min qillatina yaumaiz ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit ketika itu?" "Bal antum yaumaizin katsir." "Tidak, kalian ketika itu sangat banyak wahai kaum muslimin." "Walakinnakum al-ghutha ka ghutha'i." Kalian banyak, tetapi hakikat kalian itu bukan banyaknya. Hakikat kalian itu ketika itu seperti ghutha. Apa itu ghutha? Imam An-Nawawi menjelaskan ghutha itu seperti apa. Jadi di dalam kitab Tahdzibul Lughah, Imam Nawawi menjelaskan, ghusa itu di daerah Hijaz, Hijaz itu Mekah Madinah dan sekitarnya, orang-orang itu biasa membuang sampah di lembah, di wadi. Biasanya kering di musim panas itu, ketika tidak ada hujan. Mereka buang sampah sehingga menumpuk di salah satu lembah. Ketika datang hujan lebat, di satu masa, lalu datang air bah. Dihanyutkanlah sampah-sampah tersebut Sampah-sampah itu tercerai-berai, mengambang di atas permukaan dan berbuih. Nah ini semuanya ini rusak. Seperti itu. Seolah-olah tidak berharga. Diterpa oleh badai, tercerai-berai. Di atas permukaan, hanyut dibawa oleh arus. Padahal mereka muslim. Padahal mereka banyak. Walakinnakum rusak. Kagusa isair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wala yanza'anna Allahu min qulubi aduwikum," dan Allah akan cabut, Allah akan hilangkan dari hati musuh-musuh kalian, "al-mahabata minkum," rasa takut kepada kalian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, umat ini dahulunya ketika mereka berpegang teguh dengan Islam, mereka ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak sebulan perjalanan. Karena itu mukjizat Nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nusirtu birubi masirat syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah birubi dengan rasa takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuhku dalam jarak sebulan perjalanan. Nah, rasa takut itu ar-ru'b, al-mahaba, rasa segan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Allah hilangkan dari hati musuh-musuh kalian. Makanya musuh-musuh Islam tidak takut, tidak segan kepada kaum muslimin. Malah kaum muslimin seolah takut, malu, tidak percaya diri di hadapan orang-orang kafir. Wa la yakhzifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan timpakan di hati kalian itu wahan. Wahan itu saudara-saudariku, ad-dha'fu syadid. Lemah yang bersangatan. Saking lemahnya, walaupun badan antum berurat, berotot, tapi bangun saja untuk sholat, bangkit untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, berat sekali. Tapi kalau lemahnya sudah ada siaran bola jam 1, jam 2 itu, la ilaha illallah. Malu kita. Bangun untuk sholat tahajud tidak sanggup kita. Tapi kalau sudah bola, klub favoritnya, tepat pada waktunya langsung bangun. Hup, langsung bangun. Duduk di depan TV. Atau kalau perlu, tidak tidur untuk menunggu itu. Itu dia wahan itu. Kenapa? Rasulullah tafsirkan ketika sahabat bertanya, "Wamal wahan ya Rasulullah?" Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Dunia itu di hati. Kematian itu hilang dari pelupuk matanya. Tidak pernah dia ingat. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, jadikan dunia itu di akhirat. Jadikan akhirat itu di hatimu. Dunia di tanganmu. Kematian selalu di pelupuk matamu. Ketika itu yang terjadi, seseorang itu tidak ragu lagi untuk berkorban apapun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terakhir karena waktu kita yang tersisakan kita gunakan untuk tanya jawab. Anda wahai saudara-saudariku yang ingin berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, awal dan akhir jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus untuk berdoa, bermunajat, memohon keteguhan, ketegaran di atas jalannya, meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, meminta bimbingan dan taufik, karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak sanggup berbuat apa-apa. Mudah-mudahan dengan hal itu, dengan langkah-langkah itu yang kita wujudkan dalam kehidupan kita, kita bisa ikut berjuang, bisa memberikan sesuatu, berkorban walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat kita. Berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini, meneladani para sahabat, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani Ibrahim dan putranya yang berkorban dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, batas waktu memang kita tetapkan sampai pukul 10.45 kurang lebih untuk materi, dan sisanya kita gunakan untuk berdialog dan juga bertanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada saudara kita moderator. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Abu Zubair Al-Hawari. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita telah menghabiskan sesi materi bersama Ustaz dan kita sampai pula pada sesi tanya jawab hingga pukul 11:30 nanti, dan oleh karena itu kami menghimbau para jemaah sekalian yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di selembar kertas dan memasukkannya dalam kotak yang sedang diedarkan. Dan untuk pertama ini Ustaz, ada pertanyaan dari para sahabat radio kita yang mendengarkan kajian kita secara langsung. Iya. Dan ada 3 pertanyaan kita berikan kepada para jendra yang akan menyampaikan pertanyaan dari sahabat radio kita. Iya. Baik, terima kasih Abi. Ustaz, ini ada nah. Alhamdulillah ada 164 pendengar pada kajian hari ini dan ada 12 negara yang mengikuti kajian di pagi hari ini. Barakallahu fik. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang berhak mendapatkan daging kurban, baik itu muslim maupun non-muslim, berhak mendapatkannya kecuali kafir harbi. Apa yang dimaksud dengan kafir harbi? Adakah kafir harbi pada saat ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Ya. Pertanyaan dari pendengar radio muslim, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Pertama saya akan luruskan dahulu ungkapan dari saudara kita yang bertanya tadi, bahwa yang berhak mendapatkan daging kurban itu muslim dan non-muslim. Yang berhak itu muslim. Saya katakan yang berhak untuk mendapatkan daging kurban itu adalah muslim. Ya, tetapi boleh. Ketika kita katakan boleh diberikan kepada non muslim, bukan berarti dia kita katakan punya hak di situ. Karena yang berhak itu adalah kaum muslimin. Hikmah, salah satu hikmah disyariatkannya kurban itu, udhiyah itu adalah untuk bisa menyantuni orang-orang miskin dari kaum muslimin. Agar mereka bisa berhari raya. Agar mereka bisa merasakan kegembiraan bersama. Oleh karena itu, pembagian kurban itu, ada yang mengatakan 2 bagian, ada yang mengatakan 3. Mayoritas ulama mengatakan 3. Karena ada asar sahabat Abdullah bin Mas'ud di situ. Sepertiga untuk sedekah. Sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga untuk sedekah. Dan sedekah itu adalah untuk kaum muslimin. Untuk fakir, fukara, kaum muslimin. Kemudian setelah itu, sepertiganya untuk hadiah. Dan hadiah itu adalah untuk, hadiah itu mendatangkan kasih sayang, cinta. Rasulullah SAW menganjurkan kita saling memberi hadiah. Untuk agar kita saling mencintai sesama kaum muslimin. Tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa kalau ada orang kafir dan kita mau memberikannya, boleh hukumnya kita beri. Namun bukan kita katakan berhak. Hukumnya boleh. Terutama kalau kita beri dalam rangka ta'liful qulub. Kita harapkan dia bisa suka kepada Islam lalu memeluk agama Islam. Kita lihat dia punya simpati terhadap Islam. Maka untuk menta'lif kulub dia, beri. Itu boleh, tapi tidak dikatakan dia berhak. Kemudian terkait pertanyaan itu langsung, kafir harbi, kan itu dia pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan kurban malahan sebenarnya. Dia tanya malah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang-orang kafir yang memang terlibat langsung memerangi kaum muslimin. Yang memang memerangi langsung kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam peperangan-peperangan kaum muslimin, Rasulullah SAW dan juga para khulafa sering menasihati pasukan dan panglimanya agar tidak membunuh para pendeta, tidak membunuh para wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak merusak tempat-tempat ibadah lain. Kenapa? Karena mereka tidak terlibat perang, kecuali kalau seandainya orang-orang itu yang disebutkan tadi terlibat peperangan dengan kaum muslimin atau mengotaki peperangan itu. Ya, yang jelas itu terlibat. Tapi kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak terlibat peperangan dengan kaum muslimin, maka mereka tidak dikatakan kafir harbi. Baik. Allah, pertanyaan Allah selanjutnya, Ustaz. Datang dari pendengar radio Bas Salatiga, yakni Bu Siti Ngawen Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Ustaz, benarkah korban itu hanya untuk fakir miskin, kaum duafa dan lain-lain sebagainya? Namun kenapa yang berkorban itu masih minta bagian dagingnya, terus minta yang bagus lagi dagingnya? Gimana menurut as-sunnah, bolehkah yang berkorban ikut menikmatinya? Barakallahu fik. Alhamdulillah. Sebenarnya jawabannya tidak terlalu jauh dengan yang pertama tadi. Nah, pertanyaan ini muncul karena ketidaktahuan dan yang ada dalam pemahaman masyarakat kita umumnya, bahwa korban itu semuanya itu dibagi-bagikan. Orang yang berkorban tidak boleh memakannya. Tetapi sebenarnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan juga serta ulama-ulama kita yang muktabar, maka daging-daging kurban itu boleh disedekahkan sebagiannya, boleh diberikan hadiah untuk orang-orang yang bukan miskin. Kalau sedekah pasti orang miskin. Kalau hadiah itu untuk yang bukan miskin. Dan juga boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan afdol. Karena Rasulullah SAW kalau Idul Adha itu dia menahan makan. Ya. Sampai akhirnya dia makan dengan hasil kurbannya. Jadi Rasulullah SAW juga makan dari hewan kurbannya. Jadi sunnahnya orang yang berkurban juga ikut memakan dari kurbannya. Kemudian selebihnya nanti dibagi. Dan sebenarnya di dalam sunnah Rasulullah SAW pun tidak ada keterangan tegas berapa banyaknya. Untuk yang berkurban, berapa banyak untuk bersedekah, kilonya, timbangannya itu tidak ada. Hanya saja sebagian sahabat dan sebagian ulama mengatakan boleh dibagi dua, sedekah dan hadiah. Boleh mau disedekahkan semua juga tidak apa-apa. Misalnya dia tidak mengambil juga tidak apa-apa. Tapi boleh dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Nah ini dia pembagian yang paling tepat dan mendekati kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio kita Madiun. Dari Abu Abdillah Madiun. Ustaz, bagaimana nasib Nabi Ismail setelah ia batal disembelih oleh Nabi Ibrahim? Apakah beliau diangkat Allah ke surga atau dipindah ke tempat lain? Iya. Nabi Ismail setelah batal berkurban dia tetap hidup seperti biasanya. Sampai besar, sampai berkeluarga. Peristiwa itu ketika itu dia masih muda, belum berkeluarga. Sampai dia punya anak. Jadi tidak ada diangkat, dibawa kemana-mana, dipindahkan ke tempat lain, tidak. Jadi Nabi Ismail setelah tidak jadi disembelih dan Allah gantikan dengan hewan, ya, dengan hewan kurban, Nabi Ismail tetap biasa di situ juga, dan dia hidup, tumbuh besar, berketurunan. Jadi tidak ada, kalaupun ada kisah-kisah yang lain, maka itu tidak ada diriwayatkan. Kisah-kisah misalnya tersebar di masyarakat, Nabi Ibrahim diangkat dahulu, lalu dipindahkan ke tempat yang lain, itu tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi hanya menceritakan diganti dengan sembelihan, hewan sembelihan. Dan tidak disebutkan bagaimananya. Tetapi sepakat seluruh ulama bahwa Nabi Ibrahim tidak diangkat kemana-mana. Beliau hidup sampai beliau meninggal seperti manusia biasanya. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, sekarang pertanyaan dari para jemaah yang ada di Masjid Al-Hasana. Kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Nah. Karena ada beberapa pertanyaan yang hampir sama dan insya Allah saya gabung antara dua pertanyaan itu menjadi satu. Yang pertama, di dalam hikmah ibadah kurban ini Ustaz, bagaimana kiat kita dalam manajemen diri untuk mengorbankan waktu agar seimbang antara menuntut ilmu syar'i, mencari maisha dan ilmu dunia. Dan juga nasihat antum dari untuk kami yang kuliah di tempat yang ikhtilat sehingga terkadang kami lemah dalam menuntut ilmu agama. Iya, berarti ada dua pertanyaan intinya. Yang pertama, bagaimana memanage waktu agar bisa seimbang, baik mencari nafkah dunia, kemudian akhirat, menuntut ilmu umum, menuntut ilmu agama. Akhi, ukhti, saudara saudariku, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bisa seimbang hidup di dunia ini, 50-50 dunia dan akhirat, itu omong kosong. Kalau ada orang yang bisa menerapkannya, mari kita panggil dan coba kita lihat, hitung waktu kita, berapa banyak yang kita gunakan 24 jam itu untuk dunia kita dan berapa banyak untuk agama kita. Barang siapa yang cenderung kepada akhirat, maka mau tidak mau sebagian dari dunianya akan kurang. Barang siapa yang lebih condong kepada dunia, maka mau tidak mau sebagian dari akhiratnya berkurang. Allah Maha Adil. Seperti itu. Dan bukan berarti orang ketika kita katakan orang, barang siapa yang cenderung kepada dunia berkurang akhirat, ini bukan berarti dia langsung tenggelam di dunia, tidak. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dalam bidang umum, bidang dunia, maka dia akan kurang dalam agamanya. Ada orang yang memang dia ahli dan kuat dalam agamanya, akhiratnya dia kurang pula dalam bagian dunianya. Tapi tidak ada yang bisa seperti, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna di antara manusia, yang terbaik. Ketika beliau lebih mengedepankan akhiratnya, lihat bagaimana dunia beliau. Beliau harus meninggalkan sebagian dunianya, kenikmatan dunianya. Nah, seperti itulah yang beliau ajarkan juga kepada keluarganya, kepada istrinya, dan kepada anak-anaknya. Jadi bagaimana ya sikap kita yang benar? Nah, ini yang paling tepat. Bukan bagaimana membuat seimbang. Sikap kita yang paling benar, wahai saudara-saudariku. Pertama, Anda harus memahami hakikat penciptaan Anda dan hakikat kehidupan Anda di dunia ini. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita tidak paham hakikat itu, maka akan mengambang. Kita dengar juga ceramah. Begini loh, akhirat itu harus diutamakan. Begini loh, dunia itu begini, begini. Sudah sering kita dengar kaji itu. Sudah sering kita membaca itu. Tetapi kok tidak bisa juga kita menerapkannya? Kita harus betul-betul mengenal. Saya ini siapa sebenarnya? Dari apa saya diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Siapa yang menciptakan saya? Nah, dan dunia ini untuk apa? Perhatikan wahai saudara-saudariku. Manusia diciptakan untuk akhirat. Manusia diciptakan untuk Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk memfasilitasi manusia agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di muka bumi untuk kamu semuanya. Berarti tidak perlu khawatir lagi terhadap dunia ini. Kenapa? Karena dia memang diciptakan untuk Anda. Yang perlu Anda khawatirkan, Anda itu diciptakan untuk akhirat, untuk Allah. Sudah bisa belum? Sanggupkah? Atau sudah bisa belum Anda menjadikan diri Anda untuk Allah? Itu yang perlu dipikirkan. Kalau dunia itu jangan ragu lagi. Jangan takut. Selama kita masih menghirup udara, selama nadi masih berdenyut, dan jantung itu berdetak, selama Anda masih menjejakkan kaki ini di muka bumi, maka rezeki itu akan selalu ada untuk Anda. Selama Anda mau berusaha, jangan ragu itu. Rezeki itu sudah ada, tinggal mencarinya. Tetapi sesuatu yang tidak nampak sama Anda, yang paling penting itu, yang hakiki itu akhirat tadi. Nah, ketika Anda paham seperti itu, Anda niatkan Anda ketika menuntut ilmu umum ini berguna tidak untuk dunia akhirat Anda? Bisa Anda manfaatkan untuk agama Anda? Kalau bisa Anda niatkan, saya mempelajari sains ini, saya mempelajari ilmu teknologi ini agar saya bisa membantu agama Allah, membantu kaum muslimin. Menjadi dokter misalnya, saya bisa menjadi dokter yang baik sehingga kaum muslimin itu tidak ikhtilat lagi. Sehingga yang berobat kepada saya betul-betul bisa terjaga. Tidak melanggar syar'i. Saya sebagai guru, bagaimana? Saya mempelajari sains, teknologi informatika misalnya, bisa saya gunakan untuk dakwah, untuk berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mulai dari niat itu, Anda bekerja mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, Anda niatkan agar saya kuat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, duit yang saya dapat saya bisa pula sumbangkan untuk dakwah, insyaallah hidup Anda betul-betul akan menjadi ubudiyah, penghambaan, ta'abbud, ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intilah pijakan pertama itu bermula dari sini. Niat Anda tadi. Maka kalau niat Anda sudah Anda luruskan, insyaallah Anda lebih bisa menjaga diri Anda di atas dunia ini. Anda bisa memilah-milah. Kalau memang Anda belum paham akidah yang benar, manhaj yang benar, berarti itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Maka harus segera Anda mempelajarinya. Jangan tuntut seimbang-seimbang. Karena ini adalah prioritas. Oleh karena itu, kalau kita dengar nasihat-nasihat para sahabat, ulama salaf, mereka selalu menasihati untuk selalu kita mengedepankan akhirat kita. Dunia ini itulah wahai saudaraku, tidak pernah setia kepada seorang pun. Kalau hari ini Anda tertawa, besok Anda akan menangis. Begitu seterusnya. Dia tidak pernah setia. Bagaimana Anda kalau seandainya punya pasangan yang tidak setia? Sebentar-sebentar dia berubah, sebentar-sebentar dia berubah, khianat dan segala macamnya. Pasti Anda tidak suka kepada dia dan Anda akan meninggalkannya. Dunia ini sudah berapa kali mengkhianati Anda? Dunia ini berapa kali tidak setia kepada Anda? Kenikmatan dan kebahagiaan, tidak satu pun kenikmatan dan kebahagiaan dunia, melainkan diiringi dengan kepedihan, melainkan diiringi dengan kekeruhan. kenikmatan kebahagiaan yang 100% itu adalah di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudariku, lihatlah sebuah hikmah tentang dunia ini. Seseorang baru bisa merasakan nikmatnya minum itu, lezatnya makan dan minum itu ketika dia lapar, ketika dia dahaga. Anda kenyang, sekenyang-kenyangnya, apapun yang dihidangkan di depan Anda, paling Anda cicipi sedikit, setelah itu Anda tidak berminat lagi. Kenapa? Kenyang. Tapi ketika Anda betul-betul lapar, hanya nasi putih pakai garam pun, rasa-rasa makan pakai gulai kambing. Enak, nikmat. Karena Anda lapar, Anda butuh. Seseorang tidak merasakan nikmat sehat itu sebelum dia merasakan sakit. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika seseorang itu sudah tahu nikmat tersebut, dia jaga. Akhirnya agar orang itu tidak kehilangan nikmat itu, dia jaga waktu makannya. Dia jaga kesehatannya. Ingat, kenikmatan di akhirat juga tidak akan didapat kecuali dengan kepedihan di dunia. Kebahagiaan di akhirat tidak akan bisa diraih kecuali dengan rasa sakit, ujian, dan cobaan di dunia. Maka Anda harus bisa menjaga itu. Anda harus bisa menempuhnya. Sebagaimana Anda ingin merasakan nikmat dunia itu dengan merasakan sedikit kepedihan, baru bisa merasakannya, begitu juga Anda tidak akan bisa merasakan nikmat akhirat itu sebelum merasakan kepedihan hidup di dunia. Artinya itu merupakan sunnatullah. Kita harus merasakan sulit, susah di dunia. Jangan hanya ingin nikmat dan enak saja. Allahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi. Kami-kami yang kuliah ikhtilat campur baur ini, apa solusinya Ustaz? Memang inilah realita, kita tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama, wahai saudara-saudariku, kalau Anda bisa mencari kuliah di bidang Anda yang memang dibutuhkan oleh umat, misalnya, kalau memang bisa ada yang tidak ikhtilat, cari yang tidak ikhtilat. Kalau memang tidak ada pilihan lagi, dan Anda yakin Anda bisa menjaga diri, Anda niatkan itu supaya bisa memberikan manfaat nanti dari kuliah Anda itu untuk umat, mudah-mudahan itu menjadi perjuangan Anda dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau kondisinya sudah seperti itu dan Anda masih muda, maka hindari jerat-jerat syaitan, hindari perangkap-perangkap iblis, maka berusahalah untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan yang bukan mahram kecuali sangat terpaksa dan sangat dibutuhkan. Dan hindari berkhulwat serta hindari trik-trik yang digunakan oleh syaitan untuk menjerat pemuda-pemuda muslim yang taat dan multazim. Itu banyak sekali trik-trik yang digunakan oleh syaitan. Alasan dakwahlah, saling menasihatilah. Ustaz, boleh enggak berteman dengan akhwat dalam rangka menasihati? Temannya laki-laki banyak yang perlu dinasihati, akhwat pula ingin dijadikan temannya. Kadang-kadang kan ada pemuda itu seperti itu. Saya cuma ingin nasihat saja kepada dia, Ustaz, kami saling nasihat menasihati. Awalnya memang seperti itu. Pertamanya curhat, yang kedua curi hati. Pertamanya curhat, kemudian yang kedua setelah itu curi hati lagi. Bahaya. Maka hindari trik-trik setan itu, perangkap-perangkap iblis itu yang berusaha untuk menyesatkan dan menjatuhkan pemuda-pemuda muslim. Semoga Allah menjaga diri saya dan Anda semuanya dari perangkap-perangkap iblis. Amin. Allahu a'lam bissawab. Silakan lanjut. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, tolong jelaskan kiat-kiat di dalam mendidik anak yang mempunyai semangat tinggi di jalan Allah sebagaimana para salaf dulu. Anak ini punya semangat tinggi mendidiknya, Ustaz. Dia ulang lagi. Tolong dijelaskan kiat-kiat di dalam mendidik anak. Terus agar mempunyai semangat tinggi. Oh, agar mempunyai semangat tinggi. Semangat tinggi di jalan Allah sebagaimana para salaf dulu. Saudaraku, saudariku, kadang-kadang kita sedih melihat anak-anak sekarang. Ada orang tua yang rajin mengaji, berkoar-koar cinta dan semangat untuk membela agama Allah. Lalu dia membawanya anak jalan-jalan, sekarang saya lihat di belakangnya tertulis pemain sepak bola yang kafir itu, baju anak-anak. Orang tuanya mengaji. Nah, di sini lambangnya lambang salib dan segala macam. Dia anggap itu hal yang sepele, padahal dia sedang menanamkan, mendoktrinkan secara tidak langsung kepada anaknya figur dan idola. Nah, jadi banyak kita yang sudah mengaji juga lalai terhadap hal-hal yang sepele, dianggap sepele tetapi dampaknya besar. Kalau ingin anak kita punya semangat seperti salafus saleh dahulu, dari kecil kita harus sudah kenalkan dia. Mulai dari namanya, pilihkan nama-nama yang baik. bisa nama-nama sahabat, dia tahu siapa namanya ini, siapa dia itu, dia seorang pejuang pembela Rasulullah SAW, begini, begitu, begitu. Dia ada kebanggaan, dia ingin pula, saya ingin pula seperti itu kelak, saya ingin seperti ini, seperti itu. Sekarang anak-anak sekarang itu yang kecil-kecil, umur 9 tahun misalnya, paling masih teriak-teriak juga, Superman, Batman, Az-Zubair, Ibn al-Awwam al-Hawari, Hawari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Sahih Muslim, umur 9 tahun dia menghunus pedang, di Mekah itu. Ketika terdengar berita Rasulullah hilang, keluar dia ke jalanan, dibawanya pedang. Kaget, bertemu dengan Rasulullah SAW, ditanya, Zubair, ada apa engkau? Kenapa pedang ini? Aku dengar, wahai Rasulullah, engkau hilang. Maka aku akan mencarimu, dan siapa saja yang menyakitimu, akan aku lawan dengan pedang ini. Umurnya 9 tahun. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim, Inna li kulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu memiliki hawari, pembela-pembelanya. Wa hawari, dan pembelaku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Karena anak-anak kecil ketika itu kenal siapa Rasulullah SAW. Anak-anak sekarang tanya Muhammad, tahu dia. Muhammad lahir di tahun gajah. Kemudian 12 Rabiul Awal. Begini. Cuma tahu itu-itu saja. Tetapi bagaimana sosok sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak remaja sekarang tergila-gila. Kalau melihat artis itu menjerit-jerit histeris. Seolah-olah orang yang paling ganteng aja itu artis itu. Coba kalau dia baca bagaimana riwayat-riwayat sahabat tentang bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, begitu sempurna, tidak ada apa-apaannya bintang-bintang film barat itu. Tidak ada apa-apaannya. Cuma kan kita tidak pernah menceritakan kepada anak kita. Apa salahnya wahai ibu, wahai ayah? Sisihkan waktu Anda, luangkan waktu Anda untuk anak sekali seminggu, duduk bersama kumpul-kumpul baca buku sirah itu. Tidak apa-apa, tidak pandai bercerita, baca saja buku sirah. Setengah jam saja, malas di rumah, ajak dia mungkin sambil pergi makan ke suatu tempat, duduk, ayo cerita. Seorang ibu barangkali, sambil baring-baring dengan anaknya, cerita. Mendongeng kalau tahu orang, mendongeng. Kalau ini kan tidak, bercerita yang benar. Tidak ada salahnya. Sekarang anak-anak kita biarkan mereka mendapat cerita, karena anak-anak itu kan suka cerita. Mendengar cerita dan kisah. Kita biarkan dia mengkonsumsi cerita-cerita yang tidak benar dari televisi itu. Yang terbayang oleh dia adalah tokoh-tokoh kartun itu yang bisa berubah-ubah. Memiliki kekuatan yang tidak pernah mati-mati. Kan itu yang dia kini, udah bayangin dia, oh, hebat, begitu, dan segala macam terbayang oleh dia seperti itu. Dia tidak pernah tahu bagaimana kehebatan para sahabat-sahabat dahulu berjuang. Nah, sebenarnya salah itu ada pada kita. Kita yang tidak mengenalkan para salafus sahabat. Katanya dapat ilham, dapat ini, itu, dan segala macam. Mimpi orang selain dari Nabi Muhammad SAW tidak wajib dan tidak boleh dijadikan landasan sebuah amal. Karena Islam telah sempurna. Ajarannya telah sempurna. Tidak boleh ditambah dan dikurangi berdasarkan mimpi. Tidak. Maka, kalau ada orang yang mengaku bermimpi melakukan ini itu, lalu mengamal-amalkannya, yang dalam mimpinya itu adalah syaitan. Syaitan bisa saja datang dalam mimpi seseorang berbentuk apa saja. Bisa saja, karena orang ini kan tidak berilmu misalnya. Lalu datang syaitan dalam wujud kayak orang Arab begitu kan. Ganteng, berjenggot, pakai serban, ngaku dia Muhammad. Nah, saya adalah Muhammad. Dalam mimpinya itu, yakin dia, oh bertemu dengan Nabi Muhammad. Padahal syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mungkin meniru, menjelma dalam bentuk orang lain. Karena ketidakpahaman dia tidak tahu. Tidak tahu. Orang Indonesia itu kalau pergi haji, asal berjenggot orang Arab, kata dia. Iya. Berjenggot, berjubah. Padahal orang Afghanistan jenggotnya lebih lagi. Orang Pakistan juga berjenggot juga. Asal sudah jenggot banyak, oh, itu orang Arab. Nah ini bisa saja syaitan itu tampil dalam mimpinya itu dalam bentuk orang lain yang gagah. Lalu mengaku menjadi Nabi Muhammad. Lalu dikatakan, kamu saya perintahkan begini berkorban untuk ini, untuk itu. Lalu bangun, dilakukannya. Biasanya yang sering atau bisa terkena syubhat itu karena dia sudah memiliki latar belakang pemahaman yang tidak benar. Sehingga mudah bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Jadi kalau ada yang hal yang seperti itu, kita katakan tidak boleh, tidak benar. Karena sebuah ibadah seperti kurban, udhiyah atau hal-hal lainnya, pendekatan diri kepada Allah hanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah saja, tidak boleh dari mimpi atau lain sebagainya. Baik, untuk Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari radio lagi, Ustaz. Ya, kita dengarkan dari para pendengar radio. Baik, Ustaz, ini pertanyaan datang dari Qatar, dari Abu Sulfah. Bolehkah kita arisan kurban? Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, berkurban di sini agak susah. Bolehkah kirim uang untuk kurban di Indonesia? Silakan, Ustaz. Iya. Yang pertama, arisan kurban. Dan jujur saya pun tidak tahu bagaimana bentuk arisan kurban itu. Kalau ada yang tahu bisa ceritakan bagaimana bentuknya arisan kurban itu. Karena kalau kita tidak tahu tasawur atau gambaran bagaimana dipraktekkan penerapannya, kita juga tidak bisa menyebutkan hukumnya. Karena kalau kita hukumi nanti boleh tidak boleh sementara itu belum jelas, kita bisa keliru. Oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara kita yang di Qatar, saya minta maaf karena Anda tidak menjelaskan bagaimana praktek arisan kurban itu. Jelaskan dahulu bagaimana prakteknya sehingga kita bisa menyimpulkan hukum Islam terhadap arisan kurban tersebut. Kemudian yang kedua pertanyaannya, di sini sulit berkorban. La ilaha illallah. Di Qatar, di negeri Timur Tengah itu sulit berkorban, ada apa? Nah, barangkali Anda yang belum tahu mungkin tempat-tempat penyaluran kurban di sana. Saya yakin di sana ada lembaga-lembaga, tempat-tempat yang bisa membantu memfasilitasi bagi orang yang berkurban. Nah, saran saya, cari dahulu lembaga-lembaga, komunitas-komunitas tertentu yang di sana, mungkin majelis-majelis ilmu, kajian-kajian, salaf di sana, atau juga lembaga-lembaga resmi dari pemerintah di sana yang bisa membantu untuk menyalurkan berkurban. Jika tidak, coba cari di sana Dubes Indonesia. Mereka juga banyak dubes-dubes di sana. Barangkali mereka juga berkurban di sana. Nah, tanyakan kepada mereka bagaimana caranya. Kalau memang andai kata tidak juga bisa, tidak juga tahu, dan tidak tahu bagaimana cari cara membeli kambing di sana, maka silakan Anda bisa titipkan, wakilkan berkorban itu kepada seseorang di kampung halaman Anda. Jika memang tidak bisa. Jadi kalau seseorang tidak mampu melakukan sesuatu, boleh diwakilkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib urusan penyembelihan hewannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma bibudni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan budunnya, hewan sembelihannya, hadinya, 100 ekor unta. Wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha. Wa an la util jazzara wa an la util jazzara syai'an minha. Wa qala wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkanku untuk mengurus hewan-hewannya agar disembelih dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, dan isi-isi perutnya, dan agar aku tidak memberikan kepada tukang jagalnya, penyembelihnya, sedikit pun dari daging itu sebagai upah. Dan adalah kami memberikan upah kepada dia, kepada tukang sembelih itu, dari harta kami sendiri, di luar dari kurban itu. Jadi ini Rasulullah mewakilkan kepada dia. Di lain waktu Rasulullah langsung menyembelih sendiri, dan itu yang afdal. Sebagaimana hadis Anas dan juga hadis Aisyah. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini aqranaini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua kibas. Amlah yang hitam warnanya dan putih di perut serta kakinya. Nah, kemudian bertanduk. Dan beliau membaringkan, disebutkan di situ dibaringkannya hewan itu, wazabahahuma biyadihi, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Waqal bismillahi Allahu akbar, dan beliau berkata bismillahi Allahu akbar. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi saudaraku, seperti tadi cari dahulu tempat yang memungkinkan informasi di sana untuk berkurban. Karena di sana kan kaum muslimin. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada tempat-tempat penyembelihan itu. Allahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, datang dari pendengar radio kita Madiun, dari Abu Qatadah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Apa boleh berkorban dengan sapi betina? Tepat, Ustaz. Berkorban boleh baik dengan sapi betina atau kambing betina. Jadi di dalam sunnah tidak ada keharusan dan ketentuan berkurban itu harus jantan. Tidak ada syarat, dalam syarat sahnya berkurban tidak disebutkan dalam satu hadis pun, tidak ada disebutkan harus jantan. Oleh karena itu, para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka menjelaskan, kalau ternyata hewan kurban itu sudah hamil, lalu menjelang berkurban, ya, misalnya hewan kurban itu sudah dibeli tanggal 5 Zulhijjah, dan dia dalam keadaan hamil, paginya menjelang disembelih lahir anaknya, bayi sapi itu, maka induknya dikorbankan disembelih, anaknya juga ikut disembelih. Karena sapi itu ketika dia dibeli dalam keadaan hamil itu sudah memang sudah diniatkan untuk diinfakkan di jalan Allah, dikurbankan, maka semuanya tidak boleh dimanfaatkan, diambil lagi secara pribadi, harus disembelih, dijadikan kurban semuanya. Nah, ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, menunjukkan bahwa hal itu sudah biasa dahulu juga berkurban dengan hewan yang betina. Jadi tidak ada masalah apabila seseorang itu berkurban dengan hewan betina. Misalnya, kenapa hewan betina dipilih? Barangkali dana tidak cukup. Karena yang betina biasanya lebih murah. Saya tahu ini mau berkorban beli kambing, tapi duit saya kurang. Kalau beli betina cukup, silakan, tidak ada masalah. Nah, beli yang betina. Karena betina biasanya lebih murah. Penyebab lebih murah itu sebenarnya, karena pemahaman kaum muslimin yang meyakini tidak boleh yang betina. Akhirnya mencari yang jantan semuanya. Jadi jatuh harganya. Allah Ta'ala. Baik, kita kembali ke pertanyaan jemaah kita di masjid sini, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, mengingat keutamaan berkurban, Ustaz, lebih utama manakah ikut berkurban atau melunasi hutang yang kita punya? Melihat keutamaan, memandang keutamaan berkurban, mana yang lebih didahulukan, berkurban atau membayar hutang yang kita punya? Hutang itu, saudaraku, ada yang hutang yang harus segera dibayar, ada yang hutang yang memang kita sepakat dengan orang itu dibayar dengan tertunda atau belum jatuh tempo. Nah, kalau hutang itu sudah jatuh tempo bertepatan dengan saat kewajiban berkorban pula, dan orang itu tidak bisa, dia tidak merelakannya, maka hutang adalah lebih wajib, lebih kita dahulukan bayar hutang tersebut. Itu hak adami. Sementara berkorban itu adalah kewajiban individu. Karena kalau hutang itu tidak kita bayar, mati itu dibawa mati. Sampai di akhirat tetap akan diselesaikan. Kalau seseorang itu tidak berkurban karena tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia tidak berdosa karena tidak mampu. Tapi kalau hutang, tidak ada alasan tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, orang itu tidak ridho, tetap di akhirat akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh dia akan diberikan kepada orang itu tempat dia berhutang sesuai dengan kadar hutangnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didahulukan yang wajib, yang paling wajib, yaitu membayar hutang. Tapi kalau hutangnya itu belum jatuh tempo, masih bisa ditunda, atau kesepakatan mereka adalah dengan diangsur perbulan-perbulan hutangnya tersebut, sehingga tidak harus segera dibayar ketika itu, dan ada kelapangan dia untuk berkurban, silakan berkurban. Nah, tidak ada masalah, boleh berkurban. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh berkurban dengan pinjam uang, dengan berhutang, dengan syarat dia yakin bisa segera melunasi dan tidak memberatkan dia. Tapi kalau dia susah payah pula mencari nanti, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau panitia yang bertugas memotong-motong hewan kurban alias membagi-bagi hewan kurban, apakah boleh menerima tambahan bagian di luar dari bagian yang reguler? Kemudian bagaimana jika panitia meminta sebagian daging milik sahibul kurban untuk dimasak di masjid dan dibagikan kepada panitia, apakah itu termasuk upah? Jadi hewan yang telah disembelih dari kurban itu sebelum dibagi-bagikan berarti belum sampai kepada orang yang berhak. Itu masih milik Allah. Sesuatu yang sudah diniatkan dan diinfakkan di jalan Allah, maka itu adalah milik Allah. Tidak berhak seorang pun mengelolanya, mengambilnya, atau memfungsikannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau apa saja di luar itu. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, seorang petugas yang diamanahi untuk mengurus kurban itu, mulai dari menyembelih, menguliti, memotong, kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, maka dia harus menjalankan itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus ikhlas ini hanya sekali setahun. Saya tidak bisa berkorban, saya ingin membantu kaum muslimin. Mudah-mudahan saya juga dapat pahala. Seperti mereka juga dapat pahala. Jadi kedepankan nilai ibadahnya. Jangan kedepankan letih dan lelahnya. Saya sudah capek-capek, letih. Mana tadi kena pak pisau pula sedikit tangan saya. Dapat sedikit saja. Nah, ini perbaiki niat. Kok ngomel-ngomel dapat sedikit? Memangnya tujuannya memang untuk itu. Makanya, kalau dia sudah dapat jatah reguler tadi, sama seperti kaum muslimin, dia dapat jatah sebagai salah seorang kaum muslimin, lalu ada dilebihkan lagi, lebihnya ini, kelebihan ini harus ditanyakan. Sebagai apa kelebihan itu diberi? Maka jawabannya, kalau seandainya dijawab, dia kan sudah capek. Dia letih, lelah. Ya pantaslah dia mendapatkan. Ini upah. Tidak boleh. Kalau sebagai upah, tidak boleh. Tapi barangkali, yang kedua begini. Biasanya panitia korban itu, supaya adil dan kaum muslimin tidak saling iri, maka kan biasa dipukul rata sekian kilo. Sesuai dengan jumlah kepala keluarga di RT itu misalnya ya. Di RT itu, maka dengan kita semua totalnya sekian kilo daging yang dihasilkan dari kurban itu. Jadi kalau kita nanti inian mampak lebih banyak, tetangganya ngeliat-ngeliat, loh dia kok bisa dapat lebih banyak, ada KKN juga di sini rupanya ini. Nah, ini kok bisa gitu? Karena barangkali khawatir karena ada kecemburuan dan segala macam, maka dipukul rata lah. Misalnya setiap kepala keluarga rumah tangga itu dapat 2 kilo 2 kilo. Dan rupanya karena sudah seluruh keluarga itu dapat 2 kilo 2 kilo, masih ada sisa. Nah bagaimana sisa ini? Nah kan tidak mungkin dibuang, tidak mungkin dimanfaat, tidak mungkin dijual juga tidak boleh. Nah barangkali inilah karena tidak tahu, daripada tidak dibagi-bagikan lagi, sudah kita bagikan untuk panitia sehingga nampak berlebih. Tapi bukan sebagai upah. Karena sebenarnya patokan kilonya itu kan tidak ada dari Nabi. Kalau kita lihat warga yang satu jauh lebih miskin, kita lebihkan dia jadi 5 kilo. Kalau yang satu itu dia tidak terlalu miskin, kita kasih dia 1 kilo saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena tidak ada ketentuannya berapa kilonya. Itu hanya kebijakan kita saja. Karena tidak ada ketentuan itu berarti boleh. Nah begitu juga kalau seandainya dia sebagai seorang muslim, karena ini tidak ada lagi tempat pembagian, ya sudah, sebagai seorang muslim itu hadiah bagi dia, ambil, bukan sebagai upah. Kalau seperti itu mudah-mudahan tidak apa-apa. Sama seperti kulit. Kulit ini kan terkadang sulit. Kemana harus diberikan? Banyak orang tidak mau mengolahnya. Dijual tidak boleh. Lantas bagaimana? Maka cari salah seorang dari panitia itu yang mau mengelolanya. Serahkan kepada dia sebagai hadiah. Ini ambil sebagai hadiah. Setelah itu kalau sudah menjadi milik dia, terserah dia mau dia jual, mau dia apa, tidak ada masalah. Adapun memasak, kita masak di masjid lalu diundang kaum muslimin memakannya, seperti itu ya. Allahu a'lam, saya tidak sepandangan dengan itu. Kenapa? Karena daging itu belum dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Barangkali ada yang lebih berhak dan merasa lebih butuh daripada dimasak seperti itu. Daging itu dipotong, belum dibagikan, lalu dimasak. Nah, belum sampai kepada haknya. Itu masih di jalan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Belum boleh kita itu mengelolanya dan memfungsikannya karena kita belum punya hak di situ. Jadi, sebaiknya bagikan itu semua kepada kaum muslimin. Dan kalau memang nanti kaum muslimin itu atau yang berkorban itu merelakan hak dia, yang bagian saya tidak apa-apa dimasak. Kan dia punya hak itu sepertiga. Yang bagian saya boleh dimasak, silahkan. Kalau sudah memang seperti itu, tidak ada masalah. Jadi ada pernyataan, dia langsung bagian saya silahkan. Itu boleh dimasak. Karena dia memang punya jatah sepertiga itu adalah milik dia. Allahu a'lam bissawab. Kalau misalnya, sedikit menambahkan Ustaz, misalnya, yang misalnya sapi Ustaz. Ya. 7.000 kurbannya sudah sepakat misalnya untuk dipotong pertama dan dagingnya ini memang untuk dimasak gitu. Sepakat sahibi kurbannya 7 orang ini memang ada bagian untuk yang dimasak. Yang bagian dia, kalau dia sepakat itu bagian dia niatkan, itu jatah saya. yang dimasak itu, silakan, tidak ada masalah. Ya. Dan ingat, sunnahnya yang bagian dia tidak lebih dari sepertiga. Itu sunnahnya ya. Karena yang dua lagi kata ulama pendapatnya dua itu sedekah dan hadiah. Nah yang tiga ini untuk dia sepertiga. Kalau dia sudah mengambil juga bagian, di situ dimasak juga, jadi banyak. Nah ini tentu nanti tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga yang diamalkan oleh para sahabat. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, dan kami mohon maaf untuk para pejamaah yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir, seperti yang Ustaz utarakan tadi, kita harus berkorban untuk agama Allah. Lantas berkorban dengan apakah yang layak kita lakukan untuk saudara kita dan untuk agama Allah yang dirusak oleh mereka, golongan-golongan yang lain seperti di Myanmar atau di yang ada di oleh Syiah dan sebagainya, Ustaz. Bagaimana pengorbanan kita untuk hal tersebut? Pengorbanan kita untuk saudara-saudari kita di belahan bumi lain yang dizalimi oleh umat-umat lain, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan mereka. Sekarang jujur, pernahkah Anda betul-betul berdoa untuk saudara-saudari kita di sana? Pernahkah Anda di waktu-waktu istijabah, waktu-waktu utama seperti sepertiga malam terakhir, pernahkah terbersit di hatimu untuk mendoakan mereka? Nah ini kita sudah mengorbankan waktu kita untuk dia. Padahal doa itu senjata yang sangat ampuh, didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan jika Allah menghendakinya. Jadi pertama jangan lupa berdoa. Banyak orang berkoar, tapi dia tidak berdoa, tidak tergerak lisannya untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di sana dibela dan dimenangkan. Kemudian yang kedua, kita bisa berkorban dengan harta kita. Bantu. Bantu, kumpulkan dan salurkan pada jalan yang benar untuk saudara-saudari kita di sana. Karena mereka memang membutuhkan. Nah ini juga termasuk berkorban di jalan Allah dalam rangka membela saudara-saudari kita. Karena kaum muslim itu, umat Islam itu laksana satu tubuh. Apabila yang satu merasakan sakit, maka tubuh yang lain ikut merasakan sakit dan tidak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengibaratkan al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min itu bagi mu'min yang lainnya laksana satu bangunan, saling mengukuhkan satu dengan yang lainnya. Maka yang ada di Suriah di sana adalah tubuh kita juga. Darah yang tumpah di sana adalah darah kita juga. Yang di Palestina begitu juga. Anak yang terbunuh di sana seperti anak kita. Wanita yang terbunuh di sana seperti saudari kita. Maka jika kita tahu jalan, jalur untuk berinfak, dan kita yakin infak kita itu akan sampai kepada mereka, bisa membantu mereka, perjuangan mereka, maka bantu. Niatkan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu, maka kita telah turut berkorban membela saudara-saudari kita di belahan bumi manapun. Allahu a'lam bissawab.